seolah beliau adalah tamatan pesantren. Gitu? Betul enggak? Jadi Islam itu tidak seperti yang diduga selama ini. Islam itu bukan orang yang pintar baca Quran. Islam itu orang yang bisa memperdalam hatinya dengan pemahaman-pemahaman ilahiyah. Dari kegagalan, kita belajar. Bahwa kesuksesan butuh perjuangan. Bahwa kesuksesan butuh tekad kuat. Menjadi sukses adalah menjadi inspirasi bagi semua. Wismillah Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Maju aja, Mas Islami. Selamat datang Pak Ilyas sama Pak Saratri ya. Mbah Muning Semarang ini toh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita mohon kepada beliau untuk ikut ngoncei dan menggali ilmu bersama kita. Oke rek, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Islami, kita Al-Fatihah bersama supaya berkah semuanya, supaya enteng uripne, uripe kabeh. Getih lancar, awake sehat, pikirane jujur, atine cerah, ngono ya. Wetenge pencernaane oke. Taine apik. Kan itu tanda kesehatan Anda adalah taimu apik, itu namanya tadabur ya toh. Wis ngerti to ilmune? Nggih. Iya, Mas Islami, Mas Islam Al-Fatihah bareng-bareng. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. kasih Kiai Kanjeng. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ilyas, Pak Saradri, Mas Edric dari Diplomat ya. Ini yang di depan ini kan sama. Iya. Raine padha karo sing ning Boyolali. Boyolali. Berarti nek cara Kanjeng Nabi ini wa alihi wa ashabihi iki. Ajmain. Jadi jenenge kudune kowe kowe wa alihi iki ashabi kaya ajmain jenenge. Iya, oke. Alhamdulillah rabbil alamin, malam ini kita akan pertama-tama berangkat dari pemaparan Mas Edric mengenai kita tidak melihat latar belakangnya, kita akan melihat outputnya apa, ekspresinya apa, aspirasinya apa. Cuman sebelum itu saya ingin mendasari, tadi kan yang dibunyikan untuk pembuka tadi itu baru kita rencanakan kira-kira 10 menit yang lalu di ruang transit ya. Jadi kita belum pernah latihan dan belum, tapi pokoknya gini. Yang pertama dibunyikan tadi adalah ada satu ayat dari surat Al-Kahfi ya Mas Ilmi ya. Tolong dibaca kembali yang dibaca Mbak Nia sama Mas Islami dan tadi. Lau kul lau kanal bahru. Kul lau kanal bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakanlah seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai dituliskan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Disoi meneh tetap ora cukup dinggo nulis kalimat Gusti Allah. Oke, sekarang kita elaborasi untuk supaya kita kue terserah nyambut gawe opo, ramasalah. Kue terserah fakultas opo, mbiyen ramasalah. Tetapi semua harus punya kesadaran utuh tentang hidupnya. Sehingga saya memulai dari ayat ini. Sekarang ada unsur Tuhan. Ada unsur kalimah. Kalimah Allah itu berarti apa nih, Pak? Kalimat Allah itu berarti ayate, apa namanya? Firmane, dawe, amr, iroda, gitu ya. Itu semua kalimat Allah. Terus Allah menggambarkan kalimatnya itu andaikan ditulis dengan menggunakan tinta yang diambil dari seluruh lautan di bumi, nganti asat iki segoro kabeh kuwi tetep urung bar lemu nulis kalimatnya Gusti Allah. Berarti kalimatnya Gusti Allah ning Quran tok apa luweh akeh? Tidak terbatas tok berarti. Karena walau ji'na bimitsli ma dzat, itu artinya meskipun air laut itu kau tuangi lagi dengan air yang baru terus menerus tidak akan pernah habis. Jadi kita mau sekolah, mau dagang, mau rabi, mau apa itu harus berada di dalam kesadaran bahwa Allah itu tidak terbatas. Kehendaknya, perintahnya, kemauannya, kebijaksanaannya, kasih sayangnya dan sebagainya itu tidak terbatas. Jadi kita tidak sempat berpikir fakultatif, kita berpikir universal dan spektrum universalitas itu adalah kemahaakbaran Allah itu sendiri. Tidak hanya sekedar alam semesta dan jagat raya, tapi kemahabesarnya tidak terbatas itu. Ya. Walau ji'na bimitsli ma dzat. Saya kira kue nulis Quran, misalnya kue khotot, khotot ini gitu khotot. Bukan khotot alwi ya. Khotot itu jamak dari, khotot itu orang yang menulis tangan Quran itu khotot. Orang yang menulis khot gitu ya, nah jenengnya khotot. Nek kue khotot dikon nulis sak Quran dari juz 1 sampai 30 itu kira-kira entek pirang botol. Kira-kira 100 botol cukup ora? Eh? Sak Quran tok iki lho, 6666 ayat. Ki sak drum tinta mangsi cukup ora? Cukup banget tuh. Padahal kalimat Allah itu kalau ditulis dengan mangsi seluas isi lautan seluruh bumi ini tidak akan pernah selesai karena kalimatnya tidak terbatas. Nah sekarang jadi pemahaman kita pertama adalah bahwa ayat Allah, kalimat Allah tidak hanya Quran. Coba ya, kue rene iki mah ya karena ayat Allah. Meskipun kamu tidak secara kognitif bisa menerima bahwa itu ayat Allah. Mungkin ayat Allah langsung mengkontaminasi hatimu terus kamu punya ide apa kan gitu. Jadi tiap hari ayat Allah itu bertaburan kepada kita. Tiap hari, bahkan kepada setiap benda, kepada setiap binatang, ayat Allah berartinya Allah yang merintah, yang ngongkon, yang berkehendak, yang menghalangi, yang macam-macam. Karena dia maha kuasa dan maha segala-galanya. Contoh ya, itu ya. Nomor loro, kalau ternyata ayat Allah itu bertaburan dan tidak pernah berhenti, ngene wae. Apakah kan yang mengantarkan firman Allah kepada Nabi Muhammad kan malaikat? Apakah Anda bisa bilang bahwa Jibril sudah pensiun? Enggak toh? Sekarang kalau ada burung terbang 100 ning buareng dengan penuh disiplin ngono kae, kuwi mungkin enggak dilakukan oleh burung sendiri tanpa kalimat Allah. Enggak mungkin kan. Jadi malaikat Jibril juga ngurusi manuk toh? Termasuk manukmu barang. Hati-hati kowe. Dadi kowe nek urusan manuk kapan-kapan kowe ilingo malaikat Jibril nek manukmu kalau boke barang sing ora-ora, engko nek Jibril nesu kon nyeluk Israel. Kayak guntingan kae. Kawin ngeter kae gitu kan. Ya. Gitu ya. Jadi tidak terbatas. Jadi seluruh ini, udara, angin berhembus, daun bergoyang, ya. Debu bertaburan. Apa saja semua yang kamu lihat maupun yang tidak kamu lihat, yang kamu dengar maupun tidak terdengar, yang tampak mata maupun tidak tampak mata, yang di fil afaqi, di seluruh detail dan keluasan alam semesta maupun di dalam semesta dirimu, wa fi anfusikum, itu semua bertaburan ayat-ayat Allah, kalimat-kalimat Allah gitu ya. Kalau orang tidak punya kesadaran itu, maka dia hanya menjadi seorang manusia jurusan gitu ya. Mulanya zaman biyen kowe SD kowe diwuruki nulis atlas to. Gambar iki Jawa Tengah, iki padi, iki Demak, bahkan aku iso gambar desaku, kecamatanku, kabupatenku iso aku. Karena sekolah SD zaman dulu, saiki iso ora. Saiki entung kabeh to, endi lor endi kidul to. Dulu itu aku iso gambar persis iki, lekuk-lekuknya peta desa saya Menturo, Kecamatan Sumbito, Kabupaten Jombang itu bisa gitu ya. Saya kira ora ono karena memang kita ikut pendidikan Barat dan orang Barat itu orang ngerti lor orang ngerti gitu ngerti ini tengen karo takono Arab nang Amerika takono ler pundi mesti orang ngerti rano sing ngerti ngerti ini tengen karo kiwo ngarep karo buri jadi sangat lokal sementara kalau utara selatan itu kan sangat universal sangat global karena utara tidak ada batasnya selatan tidak ada batasnya. Maka orang Jawa menggambarkan orang yang tidak mengerti apa namanya, tidak mengerti universalitas kehidupan dia disebut entung toh, entung dilor dikidul kan gitu kan. Meskipun entung itu juga ternyata mengandung filosofi yang bagus mulai nontono drama Mulungsungi gitu ya. Nah, oke, saya teruskan. Jadi ternyata malam ini pun ayat Allah bertaburan ya taga. Anda dengan macam-macam keperluannya, Anda dengan macam-macam kesedihannya, Anda dengan macam-macam problemnya, Allah tahu semuanya. Wa kana dzalika 'alallahi yasira. Dan semua urusan yang ruwet di keluarga Anda, di rumah tangga Anda, itu Allah sangat mudah untuk mengetahui dan menolongmu. Sangat mudah. Bagi Allah itu sangat mudah mengkoyo kalam hin bil basar. Jadi hanya sekejapan mata untuk memahami itu semua karena Allah kok tutu kowe tutu aku kan itu. Oke ya. Jadi malam ini kita ma'iyahan bersama Bismillah sukses berlebaran, diplomat sukses berlebaran. Diplomat itu kan berarti diplomasi kerjanya. Diplomasi itu sama Allah juga. Allah sendiri berdiplomasi kepada kita, Rasulullah berdiplomasi kepada kita, kita juga berdiplomasi kepada Rasulullah. Mulane kuwi selawatan mergo kuwi diplomasimu nang Gusti Allah. Jan-jane kowe golek slamet dhewe ra iso, mulane melibatkan Rasulullah. Itu namanya diplomasi orang Islam kepada Allah untuk mendapatkan selamatan dan berkah dari Allah gitu ya. Ya diplomati orang ngerokok. Diplomat itu punya makna luar biasa. Makanya Anda kan tahu kata uslub. Balago ontawecono ya, nek Jawa Pak. Dan seterusnya ya. Oke. Itu yang pertama di kiroakan oleh Mas Islami, Mas Imam, Mbak Yuli sama Mbak Nia tadi itu adalah kul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidhal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, jadi kuwi Gusti Allah kaya informasi terus kuwi digon ngomongke nang awakmu dhewe. Aja ning warung. Aja mlebu warung terus law kana al-bahru cocok karo tempiling karo tanggamu kuwi. Ya, iya. Jadi katakanlah kepada dirimu sendiri nomor satu. Kemudian kalau ada peluang baru diserempet-serempetkan ke orang lain. Tujuh samudra itu airnya dipakai untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah. Maka habis kering asad seluruh air samudra itu sementara kalimat Allah belum selesai ditulis. Meskipun kemudian dituangkan air terus menerus tanpa habis habisnya, berarti kalimat Allah itu tidak terbatas, infinity gitu ya. Berarti tan kino yang apa, tan kino kiniro gitu ya. Laisa kami li syai'un, nothing compares to you kan gitu kan. Gitu ya, oke. Makanya kemudian kita dari landasan kiraannya Mas Islami sama Mbak Yuli ini ya tadi itu, terus kita masuk ke Allah Allah malana maulan siwallah. Itu kalimat yang ini. Allah Allah Gusti, Gusti gitu ya. Malana maulan siwallah. Kula mboten gadah sinten-sinten sing saged ngayomi kula. Gitu ya. Cara jawane didandani Pak Jaya Singgone. Aku orang Jombang gak bisa boso. Malana maulan. Kita tidak punya maula, tidak punya pengasuh, kita tidak punya pengayom kecuali Allah, siwallah. Kemudian kalimat ini mengatakan, kullama nadaita, ya huhu itu Allah, ya hu, ya ya. Ya aslinya ya Allah, terus disingkat, wiritankan itu ya Allah, hu, hu, hu, menegakkan. Kullama itu setiap kali, engkau menyapa dan, apa ya, nek jawab ini, mendamba-dambakan, memanggil-manggil dengan dambaan ya. Nah Gusti Allah ora kok timbali to, ora nimbali Gusti Allah to. Jadi doa itu adalah menyapa Allah. Bukan meminta kepada Allah. Doa itu kalau berdoa itu natlubu, atlubu itu njaluk. Nek ad'u aku berdoa artinya itu menyapa Allah. Nah posisi Allah kan sangat maha tinggi. Kita kan maha sangat rendah ya, sangat rendah ya. Maka kita tidak nimbali nek Gusti Allah nimbali kowe, nimbali aku. Nek kowe karo aku kan matur, kita matur, donga kuwi matur. Ya Pak Mas. Jadi berdoa itu matur. Bukan minta. Kowe nek nduwe anak, Mas Edric. Anakmu ora njaluk lak kok kayak itu. Nek nek njaluk-njaluk terus malah enggak. Malah megai to. Ya gitu. Nah, jadi kowe iki aja kokean ngarani kepentinganmu terus nagih nang Gusti Allah kan gitu kan. Wis kowe dadi wong apik wae, engko mesti dikae karo Gusti Allah ngono ya. Itu prinsip saya seperti itu. Makanya saya tidak pernah minta sponsor. Kita makiyahan di Semarang sudah hampir 30 tahun ya. Gambang syafaat di masjid Simpang 5 itu sudah hampir 30 tahun. Jombang 30 tahun. Jogja hampir 30 tahun juga. Dan itu tidak pernah minta sponsor, tidak pernah. Ya yes, pokoknya ana diombe ra ana ora ngombe mengono wae gitu. Ya nek ora ana ya poso kan gitu aja itu. Tapi Mas Edric kemarin mendapat hidayah Allah, dia ngewangi pembiayaan drama Melungsungi di Madang Bulan Jombang. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi nek dikei, nek ana wong sing bersimpati dan apa memberikan uluran kebaikan, terima. Kita wajib hukumnya kan gitu. Tapi kini ranjaluk gitu ya. Makanya maknya juga tidak mengundang Mas Edric. Kita tidak pernah mengundang siapa-siapa untuk datang. Bahkan tidak mengumumkan, tidak woro-woro hadirilah larat. Oh apa maknya ini? Hadirilah apa ini? Maknya Akbar bersama Mas Edric Simanjunta. Rano ya tuh. Orang-orang, jadi kita tuh nek kowe pancen duwe niat apik, tresno bareng-bareng, ayo dilakoni. Nek orang ya orang masalah, kini ya orang ngongkon, orang nyalahke, orang nagih kan gitu. Oke, terus kalimat tadi mengatakan, kulama nadaita yahu kola Allah ya abdi anallah. Kapan wae atimiku matur menyapa Allah dengan seluruh aspirasimu. Sejujur-jujurnya. Qala, terus Allah menjawab, ya le, aku Allahmu. Qala ya abdi, anallah. Ya le, aku Allahmu, aku sing ngasuh kowe, aku sing kei rezeki kowe, aku sing nguripke kowe, aku sing, pokoknya aku tresno karo kowe. Jadi itu sangat mesra, selawat tadi itu. Allah Allah tadi. Mbok bareng-bareng kowe, apal lagi? Sebagian nek cah gambang mesti apal, tapi nek lia-liane mungkin lebih apal. Ya toh? Karena orang maknya juga bukan perintis sholawat, orang maknya itu pengikut aja. Coba nadane Allah Allah mau. Coba sekarang tanpa musik ya. Allah Allah ya Allah Allah malana maulan siwa Allah kullama nadaita ya bar kowe rabi duwe anak penggawean sok munggah sok mudun sok jaya sok bangkrut ya toh sok iso tuku beras sok ora iso kuwi engko kowe ngrasake bahwa maula maula maula atau pengasuh atau single sing iso kowe senden senden gitu ya yang kamu bisa bersandar mengandalkan itu memang Gusti Allah. Sepanjang saya mengalami kebudayaan bebrayan politik Indonesia dunia aku ya meng Ming jika kon Gusti Allah mewakili dia untuk disandari orang. Aku ora iso bersandar nang sapa-sapa kecuali Allah. Qala ya abdi Allah. Menteri-menteri bersandar sama saya. Nek wis pengin dadi gubernur ngono kae bersandar sama saya, ya toh? Ya toh? Dan ini nanti akan ada sandaran-sandaran berikutnya. Itulah sebabnya saya pernah bikin lagu sandaran. Janur ana hubungane iki ya. Tak ingat ya Mas Yud, kuen kuen ngalami wes tau, pokoknya kue orang iso senden nang sopo-sopo kejopo Gusti Allah. Wong-wong senden nang kue malahan. Moro tuamu ku senden nang kue, bersandar nang kue. Mungkin atasanmu bersandar nang kue kok, bisa aja. Saya itu dari dulu keranjang sampah, jadi aku ini bagian menampung uwuh-uwuh itu, maka saya dulu bikin kolom rutin di Harian Republika jenenge rubriknya keranjang sampah dan ada bukunya ya Mas Helmi ya. Sudah terbit bukunya keranjang sampah. Ya, tadi dan saya memang hidup di dunia ini untuk jadi keranjang sampah. Memang kuwi. Karena di surga nanti sudah tidak ada pawan wis ra ono, jumbleng ra ono. Pawan itu adalah tempat sampah dalam bahasa Jawa tradisional pawan. Apa jenenge? Ya lemah diduduk kayak kuwi pawan. Nek jugangan, jugangan kan lemah tanah yang dilobangi saja tapi belum berfungsi, belum itu berfungsi sebagai pawan. Ono ning Ponorogo mbiyen aku SD iki ono wong jenenge anake pawan ya ono. Wah, top tenan wong Jawa iki. Tomblok ya. Saya dulu kalau mandi dari gontor ke rumah orang desa itu namanya kalau kita kumpul di orang siapa-siapa-siapa namanya bani. Jadi bani itu artinya geng santri aduse menjobo pesantren nang omahe Pak Sopo. Ah itu berarti dia satu bani. Jadi ono bani Miran, ono bani Soleh, aku iki bani Gudel. Mergo aku turu, aku adus iki nang omahe Pak Gudel. Sing duwe anak pawan kuwi Pak Gudel kuwi. Apik tenan wong Jawa iki. Apik endi kowe ngaku pawan apa kowe ngaku apa? Apik endi wong merendah apa meninggi? Nah, iya, jadi itu kan satu kecenderungan peradaban yang luar biasa bahwa wong Jawa iki anake jenenge tomblok. Ya tomblok kan apik to, berfungsi to, sapu wae apik kok. Ana meneh di garan pacul kuwi ana meneh, macam-macam jenenge. Doran ya. Ya. Itu jadi orang Jawa itu sebenarnya secara alamiah peradabannya memiliki rohani Islam yang luar biasa. Meskipun kiai-kiai tidak menyebutnya itu rohani Islam, karena mereka kenalnya Islam itu adalah Rasulullah Sayyidina Ali, gitu kan? Terus Quran dan hadis, dia tidak bisa menemukan bahwa ada roh Islam di dalam kebudayaan masyarakat. TNI ini, Pak, Bapak dan Ramil ya, itu bagi saya itu orang kelompok dari penduduk Indonesia yang lebih sabar dari kita semua. TNI itu sangat sabar, karena kan TNI itu tidak pernah tidak juara satu dalam lomba-lomba apa kemiliteran di dunia. Selalu juara satu. Jadi TNI itu paling hebat. Tidak mungkin Amerika berani menyerang Indonesia karena ada TNI yang ahli perang gerilya. Vietnam itu bisa bertahan dari Amerika karena gurunya adalah TNI. Ya. Nah saiki ora kuoso coba. Kuwi nek ora sabar piye. Sing kuoso iki kan Al-Bulis. Gitu? Yang berkuasa. Iku nek aku sing dadi TNI tak saduki iku mbok piye carane kan gitu. Nah, tapi TNI sangat sabar luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Danramil. Sangat sabar. Terus gambaran inilah pendapatan Danramil sama Kapolsek kan aduh tuh. Kadang-kadang aku nek ndelok klambine ora dipenatuke ya mesak gitu namanya. Ya ora. Walah, Danramil klambine kuluk-kuluk kaya ngono kuwi kan. Kadang-kadang, tapi teman-teman sekalian ini saya ngomong apa adanya ya. Oke. Dan saya tidak mengeluh, saya tidak protes. Pokoknya kita memotret diri kita apa adanya. Oke, kita teruskan dari Qala ya abdi anallah tadi ya. Allah menjawab angger kowe iki sambatan. Wis kowe ngopo wae lah. Ning omahmu ngopo, ngalami apa, ngrasake apa, diapake karo wong sak pitutu iki langsung ya Allah misalnya ya. Terserah mau diteruskan dengan kalimat yang afektif atau ada kan misalnya kalau urusannya sama rezeki ya Allah ya Razak misalnya. Kalau urusannya sama kemuliaan ya Allah ya Karim. Nah, urusannya sama perlindungan ya Allah ya Hafid. Sakarepmu atau ndak pakai itu ndak apa-apa. Ya Allah tok ya cukup. Karena Allah juga akan menjawab ya qola ya abdi anallah gitu ya. Oke. Nah, malam ini kita bicara mengenai diplomat sukses itu juga harus dengan diteruskan nanti seluas-luasnya. Rumangsamu iwak iso nglangi apa nek ora ana iradae Allah. Ora iso nglangi rumangsamu. Rumangsamu mripatmu iso ndelok warna abang apa putih apa ijo kuwi rumangsamu mergo kowe dhewe iso apa kowe di anugerahi, anugerahi toh. Mulane kue, meskipun tetap ada etika ya. Orang jor ngeden saking penak ngising terus alhamdulillah rasa ngono kuwi. Ya toh? Itu ada kalau dalam kebudayaan ada etika, ada adab namanya. Al-adab bukan adab tapi adab. Singkat ADB gitu toh. Jadi misalnya kita di kamar mandi tidak baca Quran, tidak baca yang sifatnya mahdoh-mahdoh, bahkan juga tidak nyebut-nyebut Allah karena jos Gusti Allah Masya Allah ya, rasa menunggui ya. Ya bahkan cincin atau apapun aja kalau kita masuk kamar mandi kita pakai itu karena ada namanya pakiwan kalau bahasa Jawa pakiwan itu sesuatu yang letaknya di kiri yasir apa yasir ya yasir yusro kalau kanan tuh yumna kalau depan amam kalau belakang khalf atau lifah kalau atas Allah, kalau bawah tahta. Ya. Jadi memang harus ada etika ya, orang juru mentang-mentang kue ini sangat religius dan dekat sama Allah, terus kue untuk njundu bapakmu ya ora. Meskipun bapakmu salah gitu ya. Bahkan dalam hukum resmi pun, meskipun ada copet, kue ya rasa kok idonira ini gitu ya. Tangkep baik kan gitu ya Pak ya, ditangkep aja tapi gak usah dipukulin, gak usah disadui gitu ya. Karena saya juga pernah mas, nangkep-nangkep itu pernah. Dan saya serahkan kepada polisi dengan syarat, Pak, iki aku sih nangkep Pak Arek ini. Iki ini tabrak lari ada 7 korbannya. Nanti mereka akan lapor ke sini. Ini saya yang menangkap dia, tak kejar tadi, kayak film kayak tak kejar. Terus tak kepot, tak endek, terus bocah tak tarik metu, kuncinya tak jupuk. Ya. Terus ono ternyata dia anaknya seorang pejabat tinggi, terus pejabat tinggi ini metu. Arep belane anak itu kowe ora ngerti apa-apa melbu tenan deh kowe ora ngerti apa-apa ora ngerti masalah rono rasa melu terus saya seret dia dengan mobil saya ke kantor polisi dan saya bilang sama Pak ini saya yang menangkap dia jadi saya punya hak untuk menentukan dasar-dasar tindakan untuk dia ini tidak boleh dipukuli nanti beberapa orang akan lapor dia ditabrak ono tukang bakso ono becak ono wong mlaku mengawur terus tak tututi iki mau. Yang boleh nabok, dok saya bilang. Nabok ora apa-apa. Nek nabok itu kan bukan kriminal, Pak. Ning aja njur kuwi tekan ngoman nabok bojomu ya aja ya. Maksud saya ada bedanya Mas mukul. Makanya kita sekarang ini sangat sangat dirugikan oleh transliterasi pemahaman violent dalam bahasa Indonesia yang disebut anti kekerasan. Ya. Jadi saiki ada yang dipukuli di Pas Demo Jakarta, yang dibelat yang dipukulin. Karena yang dianggap kriminal yang memukuli. Karena yang disebut violent itu hanya fisik. Jadi misalnya kalau saya menghina Pak Danramil ya. Kan itu lebih mendalam daripada kalau saya nendang kakinya, betul enggak? Misalnya saya misu itu jadi violent itu bahasa Indonesianya bukan kekerasan melainkan kekejaman. Nah, kalau kekejaman itu tidak terbatas fisik. Ngidoni, ngentuti, ngempoi itu kue ngentut kok saya lagi Ah, kui. Kui ngempoki. Ya. Nah, kita ikut barat masalahnya karena nanti itu tidak diurus sama sekali oleh para ahli bahasa maupun oleh pemerintah kita. Loh, yang enggak boleh itu kekejaman. Kekerasan dan ora keras meteng piye? Ya kudu keras no. Dan keras itu kan iki ya keras, adbak ya keras, iki duduk saron ya keras, semua keras enggak apa jadi jangan anti kekerasan, anti kekejaman. Contoh ya violent itu artinya kekejaman. Nah, selama ini kita salah paham. Saiki malah sing diubur-ubur sing ngantemi padahal ngantemi iku mergo dhewe bar diantemi oleh kata-katanya. Menghina Nabi, menghina Islam, menghina macam-macam, itu lebih menyakitkan daripada kamu mukul jas saya kan gitu kan. Nah, itu karena kita itu ikut barat, maka kita salah paham. Kalau seharusnya itu segera itu Balai Bahasa mengoreksi itu anti kekejaman bukan anti kekerasan. Nek kekerasan ora entuk piye? Macul pacul lembek. Eh? Lenggih sok lembek. Piye? Bal-balan kan nendangi kudu keras to. Wet ngono kae to. Dan anti kekerasan kan modar kabeh kowe. Ora iso apa-apa kowe. Motormu kan keras-keras to. Logam loban semua keras. Kok anti kekerasan ini piye maksudnya? Anti kekejaman dul cuk gitu loh. Diangele Indonesia ini Masya Allah. Saya pernah cerita di Abu Dhabi Pak. Ada dua orang Indonesia pegawai KBRI ditangkap oleh polisi gara-gara dia antri di bandara terus mergo desek-desekan terus kene iki nyenggol apa jenenge pundake polisi terus dia ditangkap dibawa ke kantor polisi. Tak ikutin mereka ditangkap itu. Terus mereka diinterogasi di dalam kantor, saya di depan pintu, pas di pintu itu saya ngadeg ngene iki. Ora aja arep ngopo, wis pokoke. Anda tuh tidak harus hebat, pokoknya bertindak gitu aja seperti semut membawa setetes air dengan tegas menuju tempat Ibrahim di. Nek kowe takon semut, kowe ora efektif mut, kowe nggowo ora masalah banyu iki masalah sikap hidup saya. Ini masalah idealisme saya. Saya nanti ditanya sama Allah, kamu berpihak kepada Ibrahim apa sama Fir'aun kan gitu. Jadi wis lakonono wae. Dan saya itu banyak sekali mencapai hal-hal yang sebenarnya kok ora mudeng ya aku. Kok iso kedaden iki piye? Mosok ana forum makiyah kok sampai jam 3 pagi itu kan nek dipikir wis ora mungkin tercapai itu. Tapi kan sampai jam 3 pagi. Di mana-mana sampai di Belanda. Kiai Kanjeng itu di Belanda itu kan paling pol forum itu 1,5 jam. Pol 2 jam ini ampuh. Kiai Kanjeng 4,5 jam di Den Haag. 4,5 jam kuwi kuwi nek kene njaluk nang Gusti Allah urung karuan di mergo dek kene iki pokoke nglakoni ngono wae. Kudu nglakeni ya, nglakoni. Bojo salah kowe. Sok salah ngene aja iso meleset-meleset gitu. Karena ada ahli pelesetan di belakang sini. Sebelah kanan saya. Sekarang ya dia senyum juga dia. Tak parani begitu aku ngadek ngene iki kan sing nginterogasi kan ndelok aku dan tidak paham. Mergo aku ndak bertindak apa-apa kok aku ngadek kok ngene iki. Kan mereka tidak bisa mengidentifikasi kue ya nek gelut musuh wong nek wong jago karate yo kue aja jago apa-apa nek kue jago taekwondo rumuse cetha nek kue jago kempo rumuse cetha nek kue jago karate rumuse cetha nek kue petinju rumuse cetha nek kue MMA rumuse cetha nek kue wong edan ora cetha ya ra jurusnya tidak cetha nek kue karate kan ngene wis kalah kue. Nah saya kan tidak jelas mau ngapa? Berontak ya ndak, protes ya ndak, meneng aku ini. Bingung mereka, bingung. Terus ada yang datang, satat hulau lah. Arab melbu pora, aku meneng aja. Aku orang Indonesia, takon di bahasa Arab. Gitu? Meneng aja aku. Gitu. Akhirnya mbah piye ceritanya, anak itu dilepas, dua orang itu. Dilepas, terus loh, cak, tadi aku orang tega no kue diinterogasi kue yang ini ditangkap polisi, memergo kue nyenggol gegere polisi ya. Terus dia dibebaskan terus ayo saiki kita balas dendam mau. Terus tak jak Bali nang nggon TKP. Di sana banyak kumpulan polisi dan apa karyawan-karyawan bandara di pos apa gitu. Balas piye cak? Wis lah menengae. Yang tadi kekerasan sama kekejaman tadi Mas. Jadi begitu sampai sana kon wis ndek kene rek. Nggih pun 3 tahun cak. Ancane ngene ta wong Arab iku ngono aku. Maksudnya apa? Nggih pokoknya ngerendahkan sampean, masa direndahkan enggih cak. Wancine diancuk. Jadi kan saya ndak melakukan kekerasan maupun kekejaman, kene meng bengok-bengok, meng misuh, dudu misuhi, ya ra. Ngerti bedane misuh karo misuhi ya? Kayak misuhi itu komunikasi sosial dan itu peristiwa-peristiwa yang bersentuhan manusia dengan manusia. Kalau nek misuh kira apa-apa? Misuh dhewe kok. Padahal orangnya ndak paham. Polisi-polisi itu ndak paham dan mereka juga ndak bisa marah wong ora ana alasane. Paling pol jangan teriak-teriak gitu dok. Ya kita tinggal angon nada toh, angon volume toh gitu. Nah, itu contoh dari kekerasan dan kekejaman ya. Yang disebut kekerasan nyenggol ini kekerasan. Piye kuwi? Nek ngene, ah kuwi lagi kekerasan. Nek kekejaman itu lah Mas. Ya. Nek misalnya, ya apa kabar sampean? Kekerasan bukan? Bukan. Saya ketemu Pak Ilyas sudah lama enggak ketemu selama pandemi terus piye kabar sampean? Kekerasan apa itu? Melanggar enggak saya? Itu kan kemesraan. Nah orang barat, dunia modern, sak dunia tidak mengerti itu. Itu kekeras, itu kemesraan. Nah Jawa Timur, ya apa cok, rayimu cok, kabarmu? Jorib kan. Itu kan level kesekian untuk memahami bahwa itu kemesraan. Masuk kan nang Surabaya pripun kabare. Taek kan gitu kan. Kan gitu kan. Gitu. Jadi itu namanya kebudayaan. Jadi kita tolonglah. Makanya sekarang kita sambat kepada Allah itu juga ada etikanya dan ada adabnya gitu ya. Oke. Jadi sekarang gini. Mas Edric biar memaparkan jane diplomati enggak ya apa toh. Gitu ya. Terus nanti saya mohon dengan sangat Pak Saratri karena beliau ini dosen temenan. Tenanan ini dosen ning ora sak dos isine sak senera ya. Ini dosen tenanan dan beliau mengerti ilmu sosial dulu dan Pak Ilyas ini juga punya pengalaman-pengalaman dengan dunia intelektual, dengan dunia akademisi dan lain-lain. Saya mohon meresponnya dari wilayah mereka, dari sudut pandang apa, dari lingkar pandang mereka. Terus nanti Mas Helmi tetap saya mintai untuk siap-siap menjadi menggantikan Pak Muzamil yang biasanya saya minta ayat-ayat ya. Ya. Terus nanti saya akan jadi. Sejak kemarin di mana di lingkar pandang itu di mana saya omongkan? Boyolali ya. Jadi kan selama ini kan Sabrang memperkenalkan kalau Anda melihat ngene, nek kowe ganteng ya, gagah. Ini nek didelok saka bokongmu piye? Tetap gagah ora? Kowe gagah ganteng. Ning nek lemoto sing difoto dari sudut bokongmu kira-kira tetap ganteng ora? Enggak. Enggak ya, makanya kita tuh jangan kejam kepada siapapun. Kita itu harus melingkar, harus bulat, ada lingkaran pandang, ada bulatan pandang. Kalau Anda jual rumah kan tampak depan, tampak samping, tampak atas, tampak bawah, ra iso to? Ya. Tampak kiri, tampak kanan. Nah, sekarang kalau kita menilai masalah, melihat orang lain itu kalau bisa dengan tawaf, dengan lingkar pandang, syukur bulatan pandang. Nah, lingkar kan cuma satu garis, kalau bulatan kan komprehensif. Ya. Dan hidup ini kan bulat toh. Semua pola penciptaan Allah itu bulat. Tidak ada yang tidak. Dari partikel yang terkecil, atom yang terkecil, sampai alam semesta, semua bulatan. Jadi sesungguhnya dasar ilmu adalah, dasar metodologi ilmu adalah bulatan pandang. Sebenarnya begitu. Asli nih, ini kan selama ini kan kita pakai sisi pandang, sudut pandang. Terus Sabrang nambahi jarak pandang. Terus ada resolusi pandang. Jadi resolusi itu artinya apa, presisi batas pandang kita terhadap sesuatu hal gitu. Nek rada adoh ketok ngene, nek wong Jawa kan Sri Gunung karo Sri Kembang, ngerti ra? Ngerti ya. Nek Sri Kembang itu ketok saka kadohan yo ayu, dicedhaki yo ayu. Nek Sri Gunung iku mbok sawangane ayu rek bareng iduk bocel-bocel karo-karuan. Itu namanya Sri Gunung gitu ya. Ana meneh nek arep terus ana Sri Kembang, ana Sri Jumbleng. Lu yang pun menek gue. Keto erek koyok kembang-kembang, koyok wangi-wangi begitu tak ide ya tak mambu itu ya, si jumbleng itu. Nah itu kalau kita tidak punya metodologi bulatan pandang tadi kita nggak bisa. Cerita ya. Jadi saiki kan mudah-mudahan semua ini memperbaiki pergaulanmu, memperbaiki hubunganmu dengan siapapun, termasuk dengan keluarga dan dengan apapun dan dalam urusan apapun. Kalau kamu seperti itu, kamu akan lebih objektif, akan lebih bijaksana, akan lebih pasti akan dengan menyatakan kesabaran, kearifan dan keluasan hati dan seterusnya ya. Mesti kula ngono kuwi. Mulane saya camaknya iki aku seneng mergo dikek yo apa ae iso nampa to. Dilek ape arep teater, dilek arep dangdut, dilek arep apa dilek. Karena masalah mereka. Mutah yo ora to. Saking ombone dikek teater yo gelem, dikek mau yang datang itu Pak Dan Ramil apa Pak Dandim apa Pak. Kemarin Pak Gatot datang ke Kadipiro kemarin, ya gitu ya, udah, gak apa-apa, mau Pak Gatot, mau Dan Ramil, mau sudah ada masalah, Pak Gatot Nurmantio kemarin datang ke, ya. Dan juga tak kasih tahu apa adanya, salah-salahnya dia, tidak tepatnya dia, kami itu gimana, terus ke depan akan bagaimana, tak dudui kabeh, aku ora ndeleke apa-apa, itulah sebabnya saya diundang oleh Bu Megawati ke PDIP. Padahal sak durunge kan ono viral minyak goreng toh. Kan kudune Bu Mega dendam karo manggel karo aku jebol ora. Loh, pendapatnya Bu Mega sama dengan Pak Harto. Cak Nun tuh kalau ngomong ya memang gitu itu yang ada di pikirannya. Tidak karena punya pamrih apa-apa, itu mereka bermerah seperti itu. Jadi Pak Harto ngomong sama anak-anaknya, Cak Nun tuh kalau mengkritik saya enggak apa-apa karena memang begitu. Yang diomongkan itu sama hatinya, sama pikirannya, sama mulutnya sama. Apalagi Cak Nun tidak mungkin dia akan jadi pejabat dan dia tidak pernah minta duit saya dan tidak pernah saya kasih duit, kata Pak Harto. Terus aku ngomong yang ketiga itu yang salah, Pak. Ini aku ranjalu apik nek jenengan orang kaya iki urung karuan apik lho, Pak. Terus dia nyengenges ngono kae dan tetap rawani berku tetap kaya aku rawani. Gitu. Artinya saya kemesraan itu kadang-kadang itu kekuatan kadang-kadang membuat orang menjadi lebih kecewa kepada saya. Bu Mega juga gitu. Bu Mega itu marah kok kita di PDIP itu kok hanya sampai jam 12. Dan dia langsung telepon kepada Hasto. Kok wis bar tok, kok sudah selesai? Kan biasanya sama Cak Nun sampai jam 3 ngono ya. Nantang ya Bu Mega. Nanti jam 3 lah. Kita sih oke aja. Pak Dan Ramil seandainya enggak ada subuh ini maunya sampai jam 9 pagi, Pak. Ini mergono subuh ya wis piye meneh itu ya. Kepaksa jam 3 ya wis leren lah. Baru siap-siap sahur dan seterusnya itu. Jadi gitu teman sekalian. Sekarang kita dengarkan Mas Edric. Hajati piye kok iso tekan kaya ngene iki dan seterusnya. Nanti kita akan lebarkan, luaskan, terus sempitkan lagi. Pokoknya hidup itu ono cekung, ono ngene rek. Hidup, proses hidup itu ada yang seperti ini. Sempit, luas, sempit. Atau luas, sempit, luas. Itu metodologi itu grafik metodologi ilmu sebenarnya. Nah, tinggal sebuah forum, sebuah penelitian, sebuah skripsi, sebuah tesis atau sebuah paparan itu mau pakai yang mana? Luas sempit luas apa sempit luas sempit? Kedua-duanya sama aja meskipun hasilnya agak sedikit berbeda makomnya atau tempatnya gitu ya. Oke. Oke, teman-teman sekalian, saya ikut takon. Iki langsung Mas Edric biar memaparkan asal-usul iki. Dunungnya piye kok diplomatkan kini, apalagi sekarang judulnya adalah diplomat sukses lebaran. Nah, berlebaran itu kok kita oncai lebaran ini ya. Lebaran ini cara Betawi loh ya, cara Betawi ini cara Jawa misalnya lebar ini wis bar wis rampung wis bubaran itu ya. Oke teman-teman sekalian, sholu ala Muhammad. Ini cek lemes saat ini aku njaluk sak lagu sih, yes. Tapi bareng-bareng sampean. Apa le? Kue iki wong rada alim po abangan? Terus terang wae. Utangin aku abangan yo biasa, alim yo iso kok, gitu kan? Neng sudah pasti kita semua datang ke sini itu berpihak kepada apapun saja yang nyaman bagi manusia di hadapan Allah, kan gitu kan. Seneng-seneng itu angger seneng-seneng sing Gusti Allah ransu, kan gitu kan. Makanya lanang lagi perempuan campur Pak Dimanyan, Mas Istri. Sebenarnya di pengajian-pengajian kan harus dibatasi. Itu karena mereka itu datang sebagai perempuan, datang sebagai laki-laki. Di sini tidak ada. Di sini datang sebagai hamba Allah, datang sebagai manusia, datang dengan hati nurani. Saat lagu apa? Jaluk. Oh, Nariah, oke, Nariah ya. Nariah ini lagu barat Pak Dan Ramil. Tadi yang di masjid tadi kan Nariah juga ini teman. Oh, Nariah iki sing masjid ngono, Khotmul Quran ya. Oke, Nariah ya, bareng-bareng ya, Rek ya. Oke, berarti Mbak Nia, Mbak Yuli, Mbak Mas Islami berdiri di kiri kanan untuk bersama-sama para jamaah. sambil saya ono kopi rano rokok iki ora sopan. Ya. Dan kalau saya ndak ngerokok itu saya pekewo sama Allah. Wis kedarang-darang angel-angel digaweke mbaku kok ora dinikmati. Kok tak jabut piye lho. Gusti Allah nusu dijabut kapok wingi. Tetapi menurut dokter tidak sehat. Nah, kalau tidak sehat tolong cari sehatnya tembakau itu gimana? Apa digawe lalapan, apa dicampur sambel, apa di apa dioseng-oseng, apa digawe campuran urap apa piye? Apa disusur? Disusur artinya diwul-wul, dilebokke cangkem tok, disep-isep itu. Pokoknya tolong itu pasti bermanfaat tembakau itu, pasti bermanfaat. Pasti baik untuk manusia karena Allah yang kasih. Cuman kita belum tahu bagaimana menempatkannya, menggunakannya dan mendaya gunakannya. Nah, itu dibutuhkan ilmuwan untuk meneliti itu. Aja mengnesu karo wong ngerokok. Engko nek kae leren ngerokok njenengan temi kowe sate. Sing mulane poso barang iki sing diboti le ngerokok kuwi sale nek ora ngerokok iki apa sithik ngono kupingin urimu kuwi tak tonyo raine arek iki. Anggar arep nunjukkan terus ini rasih tono lho Pak. Ngene ya. Saya mencoba memproporsikan ya, saya bukan anti, bukan pro, bukan apa ya, tapi ngerti proporsinya ngono kuwi lho. Dununge iki ngono kuwi urip iki. Yo, silakan Mbak Yuli. sukses adalah menjadi inspirasi bagi semua. Wismilat Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Pak Mas Hedrik, Pak Saratri, aku takon, ini sebelum Mas Hedrik ya, mungkin enggak nanti ada peserta Indonesian Idol nyanyi selawat nariah? Ada enggak kemungkinan itu? Mustahil. Kenapa mustahil? Kalau ini lagu barat, ini lagu notasi do re mi fa sol biasa. Siji. Ming mergo bahasa Arab. Ya toh? Terus nek bahasa Arab dianggap Islam. Nek Islam ku dianggap wis kuwi njur Islam kanan, berarti aku iki sak golongan karo FPI karo HTI ngono to karepe. Padahal ini notasi lagu barat biasa. Cuman karena berbahasa Arab tidak diterima di Indonesia oleh televisi, oleh konstelasi musik pop, tidak akan diterima. Ditambah ono gamelan, bisa nek gamelan enggak tradisional to kuwi. Ora Jakarta kuwi. Ya, kuwi jadi manusia itu ditipu oleh dirinya sendiri. Di bidang apa saja termasuk di bidang musik. Mereka itu tidak mengerti apa yang menipu diri mereka. Kalau bagi Kiai Kanjeng ini alat saja untuk menyatakan cinta kepada Allah dan kepada makhluk-makhluknya gitu loh. Bahwa notasi Arab atau notasi Barat atau Jawa atau apapun bisa dicampur aduk, wong semua itu milik Allah, ya kita kembalikan kepada Allah. Nah, jadi kita itu menjalani kehidupan sudah 77 tahun itu menipu diri kita sendiri dan tidak paham bahwa kita itu sedang menipu diri kita. Yang masuk tangga lagu-lagu radio itu dulu yang dari Jawa cuman Walang Kekek. Walang Kekeknya Waljina dulu tangga lagu-lagu pertama. Jadi itu dia bisa menembus apa namanya stigma-stigma modern yang tidak tepat itu. Tapi kalau ini tidak mungkin. Kalau selawat nariah termasuk Khotmil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Kuwi yo lagu barat kuwi. Ming bahasa Arab. Nek bahasa Arab njur disingkang-singkang. Mergo dianggap Islam itu. Terus wong Islame dhewe yang ngono. Rumangsane iki barat. Rumangsane iki njur nek barat ora seneng mergo barat iki kafir. Nek wong barat celonoan, wong Islam entuk itu celonoan ben ora melu kafir ngono to. Nek wong barat katokan cawetan mulane Wong Islam aja cawetan, aja katokan ben ora dadi kafir ngono to. Dadi kita tuh hidup dalam kepekoan terus-menerus. Dan itu banyak sekali contoh-contohnya. Ini Kiai Kanjeng sedang saya pelajari sendiri. Apa sebabnya kok koyo ngene iki kahanane nganti saiki di Indonesia? Karena memang kita itu tidak mengerti bahwa kita itu sedang menipu diri kita dan kita tertipu oleh sesuatu yang kita tidak mengerti bahwa itu tipuan. Termasuk penjajahan Belanda 350 tahun nek persaku ya ora penjajahan lah. Mosok wong Jawa semene iki pendekar oke. Okay. Duk deng kabeh wong saiki sing kebal ya oke ya to. Mosok kalah karo Londo wong 200 tok. Satpame VOC. Ora penjajahan sing kedadene mung diapusi kowe iki. Londo itu dagang ngapusi sultan-sultan karo ndoro-ndoro terus ndorone ngapusi kowe. Itu berlangsung 350 tahun. Nang ngono kok nek aku mung dikempongi apa di dipelkodo nek cara jaman dipelkodo. Dadi bukan dijajah, nek dijajah air ini saiki nek wani wong sak Londo ini kabeh. Nek anjane wani, aku cukup dan ramil telu wis cukup ngadepi Londo. Gitu loh. Loh tentara Indonesia kok dilawan. Tentara Indonesia itu juga tidak patuh-patuh amat terhadap kebodohan dunia. Kudune ora wani nyerbu nek tentara Indonesia. Waktu pembebasan penculikan di Afrika Barat itu TNI yang nekat wis iki kesuwen selama maghrib. Wet gitu sikat. Nah, tentara-tentara semua di dunia kan ada SOP-nya, semua ada aturannya, ada perhitungannya. Wong Indonesia ono sing jenenge nekat kok. Nekat itu kan ora ono sak dunya ora ono. Nekat itu bahasa Inggris ora ono, bahasa Arab ora ono. Ketoke Gusti Allah kayak langsung nang wong Jawa ku pian. Nekat. Dari tekad, nekat. Nekat itu kan di luar, nah, kalau bahasa akronnya, min khaitulayah tasib, kita mengerjakan yang tidak bisa kita hitung, pokoknya dilakoni baik. Dan rumah samu, kue kira nekat, po. Kue jelas randui penggawian wani rabi. Iya, Pak? Iya, bener. Penggawian urung jelas, anaknya brudul, woy. Dan itu nekat-nekat. Itu sebabnya bangsa Indonesia tidak hancur oleh krisis ekonomi kayak apapun. Itu sebabnya bangsa Indonesia tidak hancur oleh COVID. Sementara banyak bangsa-bangsa lain keterpaparan dan korban COVID itu luar biasa besar dibanding wong Indonesia semono kae. Justru karena pemerintah tidak begitu tegas kalau bikin aturan itu menguntungkan. Jadi nek rakyat Indonesia Pak sampeyan ngendi nek wong digusur kae rumah sane yo rong jam meneh ora niku meneh kok. Ya ta? Ya ta? Moro meneh to? Yo ngedeke meneh ya paku-paku meneh. Wong Jawa kok dilawan. Nah, makanya kalau aturan tidak ketat itu memberi peluang yang besar kepada rakyat untuk nekat, betul enggak? Lu kan enggak mungkin negara kita bisa menghidupi rakyatnya segini banyak kalau tidak dengan kejujuran manajemen. Nah, pemerintah kan belum ada yang jujur manajemennya. Mereka masih geng-gengan terus pejabat-pejabatnya itu. Padahal Indonesia ini adalah negara tanah air yang ditakdirkan Allah untuk menjadi pusat kemakmuran dunia. Jadi kalau pemerintahnya benar, Indonesia enggak ada orang kelaparan, enggak ada orang miskin, Pak. Gampang wis meh swarga kok iki. Wis meh swarga. Dadi wong sok-sok ning sing paling canggih untuk menjadi penduduk surga ya wong Jawa iki. Kene ora percaya nek is ya, nek kira kan lau anzalna. Aku mikir, kok ngono ya ngaji iki ya. Kuwi wong sing okay. Ah, iki kan wong sing kepengin mlebu surga terus bengok-bengok dengan nada seperti itu kan karena mereka itu linking up, pingin menek tekan swarga gitu. Jadi kita yang beragama Islam ini kalau dari asalnya dari Timur Tengah itu kita itu sedang diajari untuk bicarane munggah sidik-sidik tekan swarga. Ini nek wong Jawa wis ning swarga kok. Wong tembang-tembang Jawa iki wong wis ora berjuang kok. Anjas moro ari mami. Kok wis ning swarga tau ngomong kuwi. Jadi bukan orang yang berjuang, orang yang sudah di surga. Karena orang Jawa itu, orang sugih tetap seneng kok. Caca iki bisa bahagia tanpa modal, betul enggak? Ya. Wis cetho kiri, cetho bambung. Ning yo guyang-guyu terus, Pak. Ya, Pak. Bayangin kalau bukan orang Jawa dan ramenya kerepotan betul. Mergo wong Jawa tenang-tenang aja, enggak ada masalah. Ya ono sidik-sidik lah, ono cah nakal jilur ning secara umum kita itu rakyat surga. Dan aku sangat yakin insya Allah sampean semua adalah penghuni surga. Apa meneh terbiasa maknyan, bukan berarti maknyan lebih benar dari yang lain, enggak, tapi maknyan itu membiasakan kita untuk bersikap luas pikiran, jernih hatinya, kan gitu kan, mau care atau memperhatikan begitu banyak hal dalam kehidupan. Sementara kalau ilmu modern kan ming fakultas tok, jurusan dok kan gitu kan. Enggak ada tau sarjana universitas di Indonesia, yang ada sarjana fakultas. Enggak ada sarjana universitas, gitu ya. Itulah kalau modern. Kalau aslinya kita kan yang menunggu mau. Masuk ning swarga susu ana wong dodol bakso, ora ana to? Bakso gari mikir teko dhewe. Ngono ning swarga kuwi ora ana WC. Ora ada, Pak. Lah terus nek ning kono iki ana WC umum karo jumblung kok banget ngopo kowe nang swarga? Angel-angel mbok wis ning ungaran wae. Gitu loh, kalau di surga itu wangi, tidak ada bau busuk, tidak ada residu, tidak ada sampah, tidak ada orang beol. Karena makanan di surga itu menjadi nutrisi dan gizi 100% dan didaur ulang secara total. Kalau di bumi kan kudu kok olah sedemikian rupa, ini tetap ono tai ini toh. Nah, ini surga orang ono tai ini. Bisa bayangke, ini surga ono WC jajar-jajar, ora cocok lah. Ngapa kena surga ini kono kini koyo ini bumi? Makanya Nabi Adam itu karena digoda iblis makan buah khuldi itu akhirnya dia efeknya kudu ngising. Sebelum itu beribu-ribu tahun Nabi Adam bersama para malaikat dan jin-jin yang baik di surga itu tidak pernah ngising. Karena semuanya daur ulang, semua recycling, totally, automatically gitu ya. Terus begitu digoda Adam terus makan buah khuldi itu terus kudu ngising dan dia bingung, ya Allah ini apa ini di perut saya kok ada ganjel-ganjel. Terus ada yang mau keluar ini rasanya dari bawah ini. Terus Allah berfirman, kuwi jenenge kudu ngising, Dam. Ya, kira-kira ngono ya. Ini ya bahasa apa kurang ngerti ya. Iki tenanan kuwi. Nek sanate sik kon dijan saka aku. Sanate ya saka aku dhewe. Kuwi nek ora percaya takon Nabi Adam, takon malaikat, takon Gusti Allah langsung kok repot untuk konfirmasi ilmiah dan kompeten apa dan ekspertasi gitu loh. Yang ngono kuwi. Terus Nabi Adam disadap, kue nak arep ngetok kue sing ganjil ning wetengmu kue, ojo ning kene iki swarga, iki kue kudu nang bumi. Akhirnya tiduk kue nang bumi, dalam keadaan kebelut ngising, begitu teko langsung, ah, ngunuh kue. Tenanan kue, mulanya bumi kue cocoknya, ngising. Mulanya saya medsos isinya kan, tai kabeh to. padha ngising saka cangkeme saka drijine saka tangane ngising kabeh. Gawe negara nggo ngising gitu, gawe segala macam nggo ngising kan gitu. Nah, di surga ndak kita sedang belajar menjadi penghuni surga dengan kayak gini nih. Bermesraan, saling merangkul, saling berpelukan, saling memuji, saling junjung kan gitu kan. Makanya kita belajar selawatan itu kan dalam rangka belajar mesra. Belajar mesra gitu lah. Kan di sana sudah lulus, sudah tinggal enak kita. Makanya kan di Makia kan enggak ada masalah, enggak ada konflik loh, Pak. Di sini saya insya Allah saya berani menjamin tidak ada orang datang ke acara kita yang di dalam hatinya ada niat buruk. Enggak ada, Pak. Mesti aman, sampean tenang aja aman. Lek kowe njupuk kendaraan le antri, engko nentekan dalan ya ora orang sing rapan sampai lampu merah ya enggak ada. Anak Makia kok. Mereka adalah penghuni surga gitu. Sebab nanti di surga juga tidak ada lampu merah. Oke, nek tak teruske iki bingung dhewe kowe. Aning kono mancing ya ora ono. Gitu. Golek penggawean ya ora ono. Lah ngopo nek kowe ning surga jebul dikon golek penggawean terus ngopo apa gunane surga to? Nek ning bumi kowe isih ngising. Karena makanan metabolismenya, ekosistemnya berbeda. Makanya orang di bumi saya mohon belajarlah ekosofi, tidak hanya ekologi, Pak Sadri. Kalau ekologi itu adalah ilmu pengetahuan mengenai putaran alam, metabolisme alam, tapi hanya dengan pengetahuan manusia tanpa mengandalkan informasi dari Tuhan. Kalau mau tahu persis apa sebabnya manuk kok koyo ngono, apa sebabnya kok iso ono ular dadi entung, kok iso entung jur dadi kupu-kupu kuwi. Kui ora iso dhewe teh, ora nondong sing berinisiatif untuk dadi kupu. Kui ana sing gawe, ana subyeke, makanya ilmunya bukan ekologi tapi ekosofi. Jadi ilmu mengenai alam dan mekanismenya, putarannya, metabolisme berdasarkan petunjuk dan pengetahuan dari yang menciptakannya. Makanya kita sebut ekosofi dan itu lahir di Kadipiro. Kata-kata itu pertama lahirnya di Kadipiro, pusat maknya di markas maknya di Jogja. Tenang. Itu tenang, semua hal. Dan saya ini sedang berdoa untuk Indonesia, karena sebentar lagi akan ada putaran baru. Akan ada putaran zaman yang baru di Indonesia. Bahwa saya berdoa tidak kabul, wis biasa toh. Kue barang yo diri-diri ya ora kabul toh. Gitu. Ning nek kabul yo kaget. Karena saya juga sering, aku iki yo ora wani ndonga ngono tenan, ning kabul. Amos aku nunggu ya Allah datangkanlah, kalau aku datang ke Ungaran, ke Boyolali, ke Ponorogo, ke Madiun, datangkanlah umat sebanyak mungkin yang mau serius berpikir, berdiskusi sampai jam 3 pagi. Ini aku nunggu ngunulan ya, diguyu tuh karena malaikat dapur mununan gitu kan. Tapi kan kabul. Lah aku jadi orang wani nunggu kau yang menunggui. Makanya sekarang kalau berdoa itu jangan ngarang-ngarang sendiri. Berdoalah dengan membaca Quran. Jadi Quran itu isine donga akeh banget Gusti Allah muluki kowe. Jadi berdoalah hanya dengan kalimat Quran. Kalau saya seperti itu tidak berarti itu wajib, enggak. Tidak berarti ini mazhab baru, enggak. Kita enggak jadi mazhab Pak Sarati sama Pak Ilyas ya. Apa sebabnya Indonesia ini mayoritas umat Islam datang sudah lama sebelum merdeka sudah ada umat Islam, tapi kok kalah terus? Sing menang PDIP wae kan gitu kan? Ya ora? Kok P3, PKB, PAN, KB kok kalah terus? Karena, mohon maaf ini, sampean tertunda sedikit. Nyun sewu ini saya nyicil. Karena orang Islam datang ke Indonesia sebagai golongan. Jiwanya, upayanya, perjuangannya, gagasannya itu menjadi sebuah golongan. Kan Allah mengatakan, ya ayuhan nas, Mas Ilmi, inna kalau, lita'arafu, ini 5 menit ya. Supaya Anda punya dasar yang lebih mantap itu. Wahai manusia, sungguhnya aku menciptakan kalian dari perempuan dan laki-laki dan aku jadikan ya. Kalian. Ya, berarti ono sing waria, piye urusane waria, khunsa, urusan piye? Mergo Gusti Allah ora dawuh piye-piye menengo kowe. Iki berarti urusane Gusti Allah dhewe. Ya ra, aja mergo kowe arep dalil ora ono dalile. Mulane kowe saiki rendah hati kepada Allah. Kui gainane Gusti Allah jo macam-macam. Kui menengo wae wis. Hormatilah dia sebagai manusia karena kamu tidak paham dia laki-laki apa perempuan toh. Tapi kamu bisa menghormatinya sebagai makhluk Allah, sebagai sesama bangsa Indonesia kan begitu. Mbok nganggo ling apa bulatan berpikir. Tetap kita bisa menghormati. Makanya di Makiyah itu enggak ada skandal mergo lanang wedok campur, Pak. Tapi lali nek wedok, lali nek lanang, Pak. Karena di sini konsentrasinya adalah menjadi manusia sebaik-baiknya di hadapan Allah, kan gitu kan? Oke. Terus su'uban habis dakarin wa unta, lanang dan wedok. Su'uban wa qabaila. Su'uban wa qabaila, su'ub itu dari kata sya'bun. Sya'bun itu artinya Allah itu menciptakan pluralitas makhluk. Ono terembesi, ono kelopo, ono jati, gitu. Ono celeng, ono macan, ono wedus, gitu. Ono kue. Itu namanya su'uban. Kalau qabail itu ciptaan manusia. Ono seneng podo-podo seneng mancing, gawe klub mancing. Seneng teater, gawe kelompok teater. Itu namanya qabail, kabilah, kabilah ya. Jadi Allah menciptakan su'ub, terus manusia juga mengembangkannya menjadi qabilah. Ada PKB, ada NU, ada Muhammadiyah, ada TNI, ada Polri. Itu ada Indonesia, ada Malaysia, itu namanya kabilah. Nah, orang Islam datang ke Indonesia dulu, 6 abad yang lalu, kesadarannya kesadaran kabilah. Seharusnya su'uban wa qabilah, terus kalimatnya apa? Lita'arofu. Untuk ngaduk ke nyawi jekke, menyambung, memesrakan, mendamaikan, mempersatukan. Itu lita'arofu, ya. Nah, ma'iyah ini kesadarannya lita arofu, bukan su'uban wa qabail. Maka kita tidak bersaing dengan NU, tidak bersaing melawan PDIP, kita tidak menjadi lembaga apapun, kita tidak menjadi institusi, kita tidak menjadi parpol, tidak menjadi ormas, tidak menjadi kelompok-kelompok. Tidak menjadi kelompok. Jadi kita ini bukan su'ub ataupun qabail, kita ini mengandalkan pekerjaan kita, kegiatan kita, yaitu lita arofu. Kita pokoknya terus-menerus mempersatukan orang, mendamaikan orang, menyambung orang gitu ya. Gitu loh, sekalian jelas ya. Nek ditakoni wong kuwi maknya ngopo kuwi? Grup toriko dudu, parpol dudu arep ngopo kuwi iki racetho ngono to? Lho kita lita'arofi kita ini lita'arofi, kita ini bagian nyambung nek ana sing kerengan aku sing ndamekke, nek ana sing ora sambung tak sambung-sambungke gitu kan. Aku bagian lem. Aku bagian legi itu bagian gula. Ya, sebab gula ya legi, pelem ya legi, jambu ya legi, aku legi nih. Sebab kalau kue legi, kue ya jambu, ya iso cedak karo jambu, ya belum ya gula kan gitu. Jadi kita ini lita'arofunya. Nah, saya kira Mas Edric ini malam ini aspirasinya adalah lita'arofu. Sukses kita itu bukan sukses seseorang atau satu kelompok. Suksesnya Indonesia itu adalah sukses seluruh rakyat Indonesia, itulah demokrasi. Nah, selama ini kan yang berkuasa itu menjadi kabilah sendiri. Kemudian kalau dia merubah undang-undang kan berdasarkan kepentingan si kabilah ini, gengnya ini kan gitu kan. Nah, mari kita bangun Indonesia yang lita'arofu, yang betul-betul memperhitungkan seluruh kepentingan seluruh rakyat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, Pancasila nomor 5. Dan itu tidak pernah dilaksanakan oleh 6 kali pemerintahan di Indonesia, tidak pernah dilaksanakan. Gitu, betul tidak? Nah, ini rasa di YouTube ke ya. Engko aku dinesoni wong ning barku iki dadi tenan kapok kowe. Rumangsamu, Gusti Allah kok. Allah mengatakan la tuhasibni wala uhasibtum. Kowe rasa diri-diri nganggo hitung-hitungan kaya ngono ku. Kowe ya ora tak hitung. Nek kowe ora apa jenenge jarane apa? Cara Jawane piye? Ono. Pokoke karo kanca iki pitungan. Nek kowe pitungan tak hitung tenan kowe. Rasa hitungan, pokoknya bareng-bareng wae, nyawiji saja. Dah. Sama Allah nyawiji itu namanya tauhid toh. Sama Allah pun nyawiji, maka aku ya orang hitung kowe lah, enak toh kuwi. Dimane kowe dihitung, kowe saiki tak wis nganggo peci makiyah, abang, rumah samu kowe biyen tau dosa ora. Tau toh? Kae pas ning pinggir pasar kae. Nah. Semua orang punya dosa, dene Gusti Allah ngitung mudar kowe. Alhamdulillah Allah bilang wala uhasi itu aku orang ngitung kowe anggar kowe orang ngitung-ngitung aku. Ngitung Gusti Allah itu maksudnya endi Gusti Allah jare adil kok koyo ngene. Ngerti ta? Sing wong Madura kae. Endi? Endi ki aku wis golek iwak nganggo perahu wis esuk nganti sore ora entuk iwak blas iki Gusti Allah jare Rahman Rahim. Bolak ora entuk iwak babar pisan. Mana ya Allah Rahman Rahimmu? Terus Allah kok ditagih, dikei, langsung ikan itu bertaburan terbang masuk ke perahunya. Sampai akhirnya perahunya ini kelelep, akhirnya diseret nang pantai. Terus ketika dia lega dapat ikan sangat banyak, terus dia ngelihat tiba-tiba kok ada asap, ada asap mengepul. Terus dia lho, kok itu ke arah kampung saya. Belum selesai dia mikir gitu, ada orang bilang, Cak, oma sampeyan kobong. Terus dia langsung berkata sama Allah, ya Allah, kenapa masalah-masalah di laut dibawa ke darat? Ini kelihatannya dagelan tapi tidak. Kemarin seorang profesor, Pak Daniel Rashid dari ITS itu mengatakan, Indonesia ini kabinetnya masih kabinet daratan, belum kabinet maritim. Ya. Padahal kita sudah pernah bikin Benowo Sekar di Mojopahit dulu ya, sekian tahun yang lalu, tahun 2014 ya. Ini mas, meskipun yang berkuasa sekarang itu adalah Menteri Kemaritiman, tetapi kesadaran kabinetnya itu masih kabinet darat semua, Pak. Makanya angkatan darat nomor satu, bukan angkatan laut. Padahal kalau ngomong Denjaka sama Kopassus kan juga unda-undi, Pak ya, kan gitu. Jadi maka Indonesia ini negara maritim. Karena kenapa negara maritim? Karena dulu Allah itu nyuruh malaikat Jibril untuk mengajak 1000 malaikat. Wonten dawuh menapa ya Allah, Gusti? Terus Allah ngatakan, ngene, kowe nggawa banyu berkah saka aku nang bumi. Terus 1000 malaikat membawa ember gede banget kae, ora mung sak ember omahmu kae, gede banget kae. Ember gede banget jenenge malaikat to dengan sayapnya yang begitu besar terus mudun nang bumi pas di atas Indonesia. Ora pas ning Rusia apa ning pas ning kene terus disokke banyune sehingga itulah yang menyebabkan Indonesia menjadi negara maritim 2/3 dari tanahnya itu berupa lautan. Iki mergo ana malaikat Jibril karo anak buah rene biyen. Ora ngerti ta kowe? Iya. Disok ingin itu akhirnya jadi menjadi negara maritim. Itu ceritanya. Dan Allah sudah memastikan bahwa Indonesia ini adalah apa ya, nek komputer apa gitu nih. Jadi antena untuk menerima, untuk receiver dari Allah itu, orasi bukan sinyalnya, dia penerimanya. Nah, Indonesia ini punya antena untuk menerima rezeki dari Allah, sehingga Indonesia ini adalah tempat turunnya rezeki. Makanya rempah-rempahnya nomor satu, alamnya paling kaya, tambangnya tidak bisa dihitung, bahkan di Pulau Lombok sekarang sudah ditemukan emas sekian ribu ton dan seterusnya. Oh, enggak entek-entek nih. Karena Indonesia adalah pusat kemakmuran dunia, itu takdir Allah menurut saya. Terus dulu mbah-mbah kita di zaman eranya Rasulullah, di sini abad 6-7, itu mereka bikin Candi Borobudur, terus membuat antena yang namanya catra. Catra itu untuk menyerap rezeki Allah tadi, untuk jadi receiver tadi. Makanya orang Buddha, orang Hindu dulu di Borobudur itu, kalau di sana dia cenderungnya keliling ke kanan. Karena dalam fisika, kumparan putar kanan itu adalah menyerap energi. Gitu ya. Makanya Indonesia itu pusat kemakmuran dunia. Lah kok saiki kere piye? Itu berarti ada dismanagement, tidak hanya mismanagement, dismanagement, ada yang tidak benar dengan pengetahuan pemimpin kita terhadap Indonesia, dan seterusnya. Makanya besok akan ada putaran baru, dan yang akan jadi kepala pemerintahan dan negara di Indonesia adalah orang yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah, dan sudah ada sekarang. Cuman meripati picek kabeh sak Indonesia, diurung iso ndelok sapa kan gitu kan. Isih do budek kabeh, mulane kan saya usul melungsungi itu supaya ada reformasi batin, reformasi sampai reformasi konstitusi dan seterusnya. Nah, nanti rezeki Allah itu akan dikembalikan kepada Allah melalui Mekah. Kita umroh, kita naik haji, kita tawaf berputar sebaliknya. Kalau ke kanan itu namanya pradaksina, kalau ke kiri namanya prasawiya. Kita umroh itu untuk prasawiya mengembalikan dan mensyukuri dan ilaihi rajiun. Itu kita kembalikan kepada Allah. Karena hidup itu kan putaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan dari Allah ke Allah ora. Kleru gue. Milik Allah maka harus kembali ke Allah. Innalillah bukan inna minallah. Ya is ya. Innalillah bukan inna minallah. Ki sok-sok ora teliti ngono kuwi. Selama ini kan innalillah itu anggap kita berasal dari Allah dan menuju dan kembali kepada Allah. Enggak. Kita ini milik Allah. We are owned by Allah. Kita dimiliki Allah, maka kita tidak punya perjalanan kecuali kembali kepada pemilik kita. Maka itu disebut innalillaha, innalillahi wa innalillahi. Bukan inna minallah, wa ilallah. Enggak. Memang kalau dalam bahasa linear, min sama ilah. Ini li sama ilah. Karena kasusnya sangat khusus. Kita ini milik Allah, maka kita akan kembali. Maka kita berputar tawaf itu, namanya para prasawiya itu. Kita mengembalikan semua rezeki Allah kepada Allah. Bahkan kita siap mengembalikan diri kita ini, yang juga milik Allah ini, kepada yang punyakan itu. Menurut. Dan itu umat Islam di Indonesia tidak cukup diajari oleh para pemimpinnya untuk menyadari itu. Makanya Indonesia yang seharusnya, kan mayoritas kaum muslimin. Terus dari antara orang Islam mayoritasnya NU. Ya berarti logikanya presidennya NU. No. Orang Menteri Agama, presidennya. Kudune ta? Logis ta, logika politik biasa ta itu. Pakile Muhammadiyah. Ya maknya paling jadi ketua RT. Orang apa-apa, orang masalah. Orang apa-apa, kita enggak punya tujuan keduniaan apa-apa sama sekali kok. Nah, tapi kenapa enggak terjadi? Karena kita datang sebagai kabilah. Kita tidak datang dengan niat ingsun matek aji lita arofu. Coba ya. Nah, saya yakin Mas Edric ini dengan gagasannya sukses-sukses ini kan lita arofu tadi, mempersatukan. Jadi sukses itu kalau bisa milik sebanyak mungkin orang. Cuma milik diplomat dan wismilak saja. Gitu ya. Jadi kira-kira ngono ya, coba ya saiki ya. Ada beberapa tafsir yang tak dandani ya. Saiki kelingan ya. Caca maknya kata ingin lagi ora pati paham, tapi sok begitu maknya juga jebul paham. Kemarin yang di mana di Jombang itu ada yang bisa menjelaskan bahwa kenapa kula udzubi rabbin nas dulu bari maju kata terus malikin nas dulu baru ilahin nas mung cah cilik. Kowe tau iki. Oh, raimu itu kau Jawa Timur. Mulanya kita memang kok manduk-manduk. Ini sore aja melok manduk-manduk. Ya. Ini ya. Teman sekalian, kemurnian akan melahirkan kemurnian. Makanya pedoman kita untuk ngomong sukses lebaran itu adalah ya sing jeneng sukses kuwi, lebaran kuwi ya panen kuwi. Ning saiki panen itu terjadi apa tidak tergantung kuwi nandur apa ning uripmu. Seberapa setia kuwi nyirami ngerawat tanaman itu. Nah, Mas Edric akan menjelaskan idenya wish milak. Karena wish milak itu kan wish milak. Wish itu berharap, wish I wish ya. Saya berharap mi lak. Lak itu nasib baik. Gitu. Ning asline iki bismillahirrahmanirrahim. Asline. Ya tapi ndak apa-apa supaya kita agak dekat dengan globalisasi. Karena itu sabdanya saya Khana Khalil di Bangkalan gitu. Mergo wis magrib kaya saya Khana Khalil wis arep ngimami terus bengok. Lah kula di paringi napa, Mbah? Bismillah, bismillah, bismillah. Akhirnya kerumunnya bismillah ke serapa. Kan yang penting niatnya tetap baik, niatnya tetap mulia untuk mempersatukan dan membagi berkah kepada sebanyak mungkin rakyat Indonesia. Ngono ya. Tepuk tangan semua untuk Mas Edric. Monggo Mas Edric. Dipaparkan. Nggih, matur suwun, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Rumangsamu kira-kira ya, teman-teman ya. Duduk sebelah Mbah tiga kali, berapa kali juga ngobrol sama Mbah, orang derdek. Derdek apa orang kira-kira? Oke, nah saya hari ini justru karena sudah beberapa kali sama Mbah, pengen cerita sama teman-teman. Cerita pengalaman. Gitu ya. Cerita pengalamannya akan dimulai dari bicara soal tadi kata sukses. Jadi arti sebuah kesuksesan buat orang itu kan beda-beda, betul ya. Ada yang mungkin berpikir bahwa yang namanya sukses itu dinilai dari material. Betul ya? Goalnya kaya raya. Betul, ada yang bilang deh ya. Tapi ada juga yang bilang bahwa sukses itu menjadi seorang penguasa. Yang dikejar adalah posisi. Betul ya? Ada juga kalau misalkan di perusahaan, sama, ngejarnya posisi jabatan. Gitu. Tapi pertanyaannya satu, ini saya izin baca. Nyatanya semua kesuksesan tetap berasal dari ridhonya. Nah ini intoi justru dari Mbah, belajar. Oke, pertanyaannya satu. Apakah teman-teman yang di sini telah menjalankan hidup di dunia sejalan dengan perintahnya? Rodo abot dari awal ya, mohon maaf ya. Biar mulai melungsungi. Nah, dari situ saya ini ya menarik Mbah. Tadi ada yang dari Pamulang, mohon maaf, ada yang katakan? Atau dari Malang? Ada ya. Ada yang nge-DM saya bilang, "Ma'iyah Pamulang hadir," gitu. Tadi saya ada yang nge-DM di Instagram soalnya. Pamulang itu berarti Jakarta Selatan. Nggih. Pamulang. Ini mungkin agak di belakang juga mungkin masih ada akeh tuh katanya Mbah. Gitu. Jadi menarik sebenarnya ketika bicara soal kemesraan di Ma'iyah, karena di sini semua itu sudah kayak keluarga gitu. Penerimaan pun juga luar biasa, luar biasa. Dan yang ingin saya bagikan itu ketika tahun lalu Mbak, bicara tentang program Diplomat Success Challenge. Diplomat Success Challenge itu setiap tahun itu memberikan hibah modal usaha totalnya 2 miliar. Total untuk membantu usahanya teman-teman. Tahun ini akan mulai lagi di bulan Juni. Ya, jadi kalau misalkan mau berusaha ya atau mau jadi pengusaha atau bahkan punya ide saja itu bisa diterima. Tapi ceritanya sebenarnya bukan bicara soal programnya. Tapi lebih kepada perjalanan yang mungkin saya anggap itu bukan perjalanan spiritual, Mbak. Tapi itu menjadi sadarnya ketika deket-deket inilah. Jadi saya mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Manggarai Barat, Flores, yang dikasih nama sama pemerintah Labuan Bajo. Mesio raceto artinya apa? Ketika nanya ke teman-teman di warga lokal lah, kita bilangnya warlock gitu ya. Artinya Labuan Bajo apa gitu? Mungkin teman-teman tahunya Labuan Bajo, betul ya? Di sana saya dapat dua pengalaman luar biasa. Pengalaman yang pertama itu adalah ketika saya mendatangi sebuah resort namanya Dapur Tara. Oh, begitu mikir resort tuh pasti luarang. Benar enggak teman-teman? Bintang 5, diamond 5 misalkan contoh. Enggak. Jadi Dapur Tara ini oke, dibuat oleh seorang perempuan ya, yang cinta balik, cinta dengan daerahnya. Benar-benar cinta sama daerahnya. Dia kembali ya, dari pengalaman dia di Jawa, di luar negeri, kembali ke kampungnya. Yang dibilang enggak ada apa-apa, membuat sebuah ekosistem baru. Ekosistemnya itu, ya, kalau misalkan teman-teman, saya mau tanya yang ada di sini semua. Ketika mau makan ayam, oke, masak dewe, berarti pergi ke supermarket, betul kan ya? Di sana enggak ada. Itu di gunung, di atas. Mau makan sayur, kangkung gitu ya. Di sana ternyata tanaman endeminya namanya kecombrang. Mirip ke Bali gitu ya. Itu mereka harus nanam dulu. Nanam dulu, setelah itu dipetik, dimasak. Pakai hati. Kenapa? Kalau enggak pakai hati, ramung kini. So, karena ngenteni pakai kayu bakar. Untuk ngasap ayam, itu 8 jam. Dinteni. Ditungguin. Tapi hasilnya luar biasa. Ketika mereka butuh sesuatu yang mereka tidak bisa tanam sendiri, bahasanya ya, dikembalikan ke kebudayaan nenek moyangnya zaman dulu. Yang dilakukan apa kira-kira? Pakai duit, mata uang, rupiah? Tidak. Pakai barter. Ketika saya diajak sama pemilik Dapur Tara bilang, Pak, mau tinggal di sini gak apa-apa, resortnya bagus. Masih tradisional ya, tapi bagus, bersih. Syaratnya cuma satu, telah masuk, ya misalkan Bapak mau 1 bulan, 2 minggu, 1 hari, keluar tolong kembalikan kondisinya seperti semula. Syarat yang pertama. Syarat kedua, kalau punya uang silahkan bayar berapapun terserah. Kalau tidak, tolong bantu saya ajarkan anak-anak, ya jadi guru di sekitar kita. Sawang sinawang, kemarin Mbah sempat... Sawang sinawang, saling bantu satu sama lain. Jadi kalau misalkan kita bicara soal hatinya Ma'iyah itu, oh ya saya belajar. Bayangin kalau misalkan ya kekuatan itu dimiliki oleh teman-teman ya di Pulau Jawa. Yang dari kecil kita selalu dibilang bahwa Indonesia itu kaya. Keuletan itu. Bayangkan kalau misalkan teman-teman di sini semua ya berangkat dari hatinya. Yang kedua, pengalaman berikutnya kalau misalkan ke Labuan Bajo yang dikejar kan pergi konservasinya ya, melihat taman wisata Komodo yang sempat flop gara-gara dibilang Jurassic Park. Kan ngaco kan dibilang Jurassic Park gitu. Oke. Nah, itu sebenarnya adalah pengalaman luar biasa di Republik Indonesia. Ada satu, ya satu-satunya, oke, hewan yang bisa dikategorikan dari masa lampau, kayak dinosaurus memang, komodo kan, dan hanya ada di Indonesia. Tapi yang saya kunjungi justru bukan ke Pulau Komodonya, tetapi ke Kampung Komodo. Di sana teman-teman memang ketemu sama masyarakat, ketemu sama apa orang-orang yang dituakan begitu ya. Saya kebetulan cukup senang untuk sama adik-adik, sama anak-anak kecil. Jadi mainan sepak bola dulu terus kumpul, saya punya geng. Anak kecil semua. Nah, di sana saya melihat bahwa kehidupan mereka walaupun dengan semua keterbatasannya itu hidup. Itu benar-benar hidup. Bayangin ya, teman-teman kalau misalkan sedang sekolah, tiba-tiba komodo datang. Masuk di depan pintu, inguk-inguk gitu. Perasaannya piye? Oke? Bayangin lagi sekolah loh. Satu lagi, mereka hidupnya di pesisir pantai. Cerita, kalau lagi pasang, bulan purnama atau bulan baru, gimana? Saya lebih ketanya ya. Ada yang bilang, wah seru, ombaknya besar. Ya kan? Ada satu perempuan, anak kecil gitu ya. Dia tuh matanya kelihatan kalau takut. Setelah saya tanya, kalau kamu gimana perasaannya? Jadi gini Bapak, ya masih orang timur ya masih. Ya sebenarnya takut. Kenapa? Makin lama ombaknya itu makin dekat ke pemukiman. Makin lama makin besar. Kalau bicara soal istilah keren ya, climate change, efek rumah kaca, terus kemudian bicara tentang yang namanya global warming. Mereka nggak ngerti tentang itu. Mereka hanya tahu waktu bulan purnama dan waktu bulan baru berbahaya kalau dekat pantai. Artinya apa? Lifestyle kita di kota itu mempengaruhi hidup mereka. Semua ya gaya hidup kita di kota itu mempengaruhi hidup mereka. Kembali lagi. Jadi bicara soal climate change, global warming gitu ya. Itu bukan political issue, bukan scientific kalau menurut saya. Itu bicara soal tentang kemanusiaan. Mungkin kalau misalkan di sini sudah mulai begitu kan. Ojo pakai sampah plastik gitu atau jalan enggak usah pakai sampah plastik begitu. Begitu ya. Ya enggak apa-apa, sah-sah saja begitu ya. Tapi kalau misalkan pemahamannya adalah dari sudut pandang peraturan berarti political issue. Kalau bicara soal scientific mungkin teman-teman mendengarkannya di ya fakultatif dalam arti ya di kampus teman-teman tempat teman-teman belajar, tapi saya coba pengen mengajak teman-teman untuk melihat dari sudut pandang kemanusiaannya. Nah, dari situ saya tahu dan sedikit lebih sadar kenapa saya hidup. Ya mungkin dalam hidup ya semua orang yang ada di sini pasti berpikir ya opo yo Gusti Allah ya menempatkan kita di sini. Itu pertanyaan susah sebenarnya untuk dijawab. Apakah mengejar uang? Apakah sebenarnya untuk sekolah itu mengejar ilmu saja, jangan mengejar gelar ijazah? Atau jangan-jangan hidup kita ya untuk mengejar akhirat? Nah, di situ saya ini sekalian izin restu Mbah. Itu kalau teman-teman lihat yang pegang kamera, oke? Di Boyolali kemarin mereka nggak dapat tempat duduk. Jadi satu-satunya yang berdiri terus dari awal sampai akhir ya teman-teman yang pegang kamera, bener ya? Itu di Semarang ada teman kita Vio mungkin di belakang dari tim Surrey Pictures, keren ya Surrey Pictures. Dipanjangke jenenge sumber rezeki. Kreatif anjir ya area-area ini. Ya, teman-teman ini disebut taruna liar. Taruna liar itu adalah mungkin kalau misalkan saya boleh mengibaratkan orang-orang yang tidak seberuntung teman-teman yang punya kesempatan untuk kuliah. Atau seberuntung teman-teman, ya. Ini nanti mungkin ada Pak Prof, ada Pak dosen juga ya. Tidak seberuntung teman-teman yang punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Oke. Dan kami punya mimpi yang kemarin malam benar-benar baru diobrolin lah anggapannya gitu ya. Untuk mencoba mewujudkan suatu hal yang mungkin gak mungkin. Untuk bisa memberikan kesempatan kepada siapapun untuk berkarya. Apapun backgroundnya. Tidak peduli yang namanya gelar. Tidak peduli yang namanya harus S1, D3, begitu ya, IPK cum laude itu. Tapi memberikan kesempatan kepada orang-orang di desanya masing-masing untuk bisa menumbuhkan desanya sesuai dengan kebudayaan dan kekuatan dari setiap daerah tersebut. Jadi mohon restu, ini kayak perjalanan belajar lah, anggapannya Mbah. Gitu. Oke. Nah, tadi saya sudah sempat menyampaikan bahwa untuk berusaha paling tidak teman-teman harus tahu kenapa saya harus berusaha. Cari kenapanya. Kenapa aku mbrojol lahir di dunia. Berikutnya, saya ingin share satu, ini bicara tentang yang namanya proses. Untuk mencapai sebuah kesuksesan apapun itu. Proses untuk mencapai kesuksesan, itu cara nikmatinnya bagaimana sih? Bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya lah ya, discipline of how. Kedisiplinan dalam berproses. Kedisiplinan dalam berproses itu, kalau boleh berbagi tips sedikit, fondasinya tiga. Yang pertama, itu adalah sabar. Yang kedua, diimani, bahasa kerennya trust, percayau. Ketika kenapanya sudah kuat, sudah jelas dalam menjalaninya, satu sabar, ya. Yang kedua, percayau. Yang ketiga, pikirannya positif. Berpikirlah positif bahwa semuanya atas ridho Allah. Tapi ini kan kayak sebuah fondasi yang wangel mentoh. Ada caranya, ada toolsnya. Nyambung kini juga tiga, gampang. Yang pertama, kalau ini kudu mbojo, ben ngerasa lah, soalnya aslinya bahasa Inggris. Saya nulisnya ya. Oke, yang pertama itu adalah dungo. Dungo itu maksudnya apa? Secara sadar kita matur pendampingan dari Gusti Allah dalam berproses. Tak ganti kata ini barusan. Karena tadi saya bilangnya meminta, tapi Mbah barusan ngomong matur tok lho sebenarnya dungo kuwi. Yang kedua, hatinya dibuka. Maksud hati dibuka itu apa? Mampu menerima dan merasakan, ya, yang dirasakan apa? Berkah seluas-luasnya dari guru kita. Jadi buka hati itu maksudnya kalau misalkan belajar nang guru, itu bukan belajar ilmu, sorry, pengetahuan. Pengetahuan Mbah Google mungkin lebih banyak gitu kan ya. Tapi kalau misalkan terhadap guru-guru kita, itu sebenarnya ya seluas-luasnya merasakan bahwa guru-guru kita itu akan memberikan berkah. Nyari berkah dari guru-guru kita. Buka hatinya. Yang terakhir, buka pikirannya. Oke, buka pikiran itu maksudnya apa? Menerima untuk mendapatkan, belajar, dan bertumbuh dalam pembelajaran esoteris. Nek ra ngerti esoteris apa, semoga masih ada paket data, garek di Google. Semoga. Nek gak tak tethering sekarang. Gitu. Jadi secara ketenangan luar biasa we. Itu menyambut ya, menyambut dalam konteks buka pikiran. Karena dia bisa menerima kalau misal bisa menerima dan mendapatkan sebenarnya kan. Nah, yang terakhir satu kalimat, selalu berlatih lebih cinta, lebih punya kasih sayang. Semangatnya itu perdamaian, harmoni dengan pemahaman atau pengetahuan yang lebih tinggi dari yang manusia punya, untuk membantu diri sendiri dan pikiran untuk menciptakan keseimbangan hidup yang lebih baik untuk semua. Pola pikirnya cuma satu, ya. Gusti Allah itu pengen kita belajar dari semua tantangan yang kita lalui. Kenapa kok namanya Diplomat Success Challenge gitu misalkan contoh. Kok sawangannya kok nantang wong terus gitu kan. Memberikan tantangan kepada orang. Karena kembali lagi hidup itu memang, kalau misalkan ada yang bilang gitu misalkan contoh. Jadi pengusaha udah gampang. Modal dengkul, ndasmu. Gak semudah itu teman-teman. Kalau untung itu untung-untungan. Kalau rugi pasti, mentalmu siap apa ora. Kalau pegawai, ini kok jadi kasar ngomongnya, emosi gak kak. Kalau pegawai kerja dari jam 5 sampai jam, jam 8 sampai jam 5 pagi, selesai, betul kan? Betul ya? Tapi kalau jadi pengusaha 24 jam mikirin, apa mana kena pandemi kemarin? Karyawanku mangan apa? Iso tak gaji apa ora? Jadi ini pesan buat teman-teman ya, adik-adik para perempuan yang ada di sini, karena kita juga barusan ya Hari Kartini gitu ya. Ini saya bacakan cerita tentang istri yang sedang jengkel sama suaminya. Tapi kalau misalkan belum bersuami, ya dilihat baik-baik ya, hati-hati nek jawab pipi. Jadi istrinya bilang begini, kenapa sih kamu gak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini? Hah, udah ngomel gitu kan ya. Terus suaminya bilang, loh aku kan udah bilang sayang. Tapi kamu aja yang gak denger dan gak ngerti. Wes, udah mulai nih. Kalau misalkan cewek diomongin kayak gitu kira-kira gimana? Makin panas kan? Nah, istrinya terus bilang gini, emang dulu kamu bilang apa ke aku? Terus suaminya bilang, aku bilang, sayang. Sayang, cuma kamu satu-satunya yang kumiliki dan kupunya di dunia ini. Cuman kamu loh satu-satunya yang kumiliki dan kupunya di dunia ini. Dulu kamu bilang tuh so sweet loh. Lah iya, jujur toh, lanangnya toh. Lah aku ran duwe opo-opo, aku mek duwe kowe. Makanya ojo komplain ya, misalnya miskin. Jadi hati-hati, ini mek guyon tok ya. Cuman pada prinsipnya kalau misalkan kita bicara soal dalam proses, ketika kita mau berdisiplin dalam proses, mindsetnya adalah ya memang kita selalu diberikan tantangan dan Tuhan mau kita belajar dari tantangan yang ada. Jadi semoga sharing sedikit kepada teman-teman ini, perjalanan saya ketika ngobrol sama Mbah Nun, banyak sekali belajar, asli ini terdek di awal Mbah. Untung putune si disayang, pengen ngalem gitu. Gitu. Jadi kurang lebih gitu Mbah, matur suwun. Oke anak-anak saya sekalian, sebelum kita merilekskan hati dan pikiran dan jasad kita dengan nomor Kiai Kancing, tapi saya ngerespon anak putuku saya. Pertama, tadi kan kita ngomong mengenai sudut pandang, sisi pandang tampak luar, tampak dalam. Ini kalau kita tampak luar, kita ngelihat dari luar, ini kan seperti training bisnis menuju sukses. Tapi kalau Anda pakai tampak dalam, ini semua kan, ini tausiah lagi mau. Ini kan pengajian Paul lagi. Allah disebut mimpi rohai, ridho sebagai prinsip, iman dan sabar, gitu. Cetak bahwa ini tadi adalah pengajian toh. Ya. Nomor dua, berarti sesungguhnya ilmu agama itu tidak fakultatif. Ilmu agama itu bisa dipakai untuk apa saja secara universal, betul enggak? Kayak bisnis iso, kayak berkeluarga iso, kayak ngurusin negara iso, kan gitu. Cuman selama ini kita ditipu oleh cara berpikir orang modern, seolah-olah agama itu sebuah bidang, kan gitu kan? Sehingga agama bukan ekonomi, ekonomi bukan tasawuf, tasawuf bukan farmasi, kan gitu cara berpikir kita. Nah, padahal nek awakmu rada makyah didik nek rene iki mang tausiah. Kiai Haji Edrik. Ya toh? Ya. Kita yang akan mengurusi Mas Edrik beragama apa Allah? Kita ndak ngurusin itu. Terserah beliau sama Allah kan gitu. Jadi kita ridho saja. Oke, itu jadi kedua, berarti ternyata memang ada yang salah dengan cara berpikir kita selama ini. Nah, nanti kita akan cari bersama. Saya minta Pak Saratri juga, Pak Ilyas juga akan ikut ngoncai gitu ya. Yang kedua, ini dilakukan Louis Milak, saya amati tadi ya dari paparannya beliau. Ini bukan dengan semangat zakat, tapi dengan semangat sedekah. Belum tahu kurungu ya. Jadi ada jiwa zakat, ada jiwa ada mental zakat, ada mental sedekah. Ini tadi jiwa sedekah, mental sedekah dan cara berpikir sedekah. Bedanya apa? Nek zakat iku kon wis duwe duwe akeh, duwe harta akeh, kok jenenge apa kok kok sisihkan didik gawe wong melarat, gawe wong sing butuh. Nek sedekah gak, sedekah tidak berangkat dari kamu punya apa. Sedekah itu berangkat dari siapa yang butuh. Kalau CSR selama ini kan semangatnya semangat zakat. Maka saya dengan perusahaan-perusahaan yang pernah berkaitan sama saya sedekah jangan zakat. Jadi misalnya batu bara di Kalimantan, sejak awal kamu sudah ngurusin masyarakat di sana gimana? Bahkan bukan hanya setelah badi lagi kowe nggae rel kereta atau jalan raya gitu loh. Sejak awal kamu sudah berpikir CSR. Itu namanya sedekah. Sedekah itu ini menurut Padang Bulan, Kiai Padang Bulan yang paling tua ya kakak saya Cak Fuad ya. Sedekah itu dalam bahasa Arab kuno, bahasa Arab sebelum Rasulullah, jauh sebelum itu, coro Jawanya kenduren, kenduri. Kenduren itu adalah, kalau peristiwa sederhananya kan, orang punya gawe, gawe mangan, ngundang tonggo-tonggo mangan bareng. Gitu kan? Terus Rasulullah mentradisikan sodako itu dengan memperluas konteksnya. Ojo mek sodako badokan, tok rek. Ini tadi kan memberi peluang kepada siapapun saja, tanpa ada persyaratan kesederhanaan dan apapun saja untuk bisa meraih sukses kan gitu. Jadi ini kan sedekah. Bismillah sedang kenduri. Dan itu tidak karena bismillah wis soge terus ket kenduri karo wong melarat gak, tanpa menuduh Anda melarat. Pokoknya siapa saja punya potensi monggo saya support untuk berkembang. Terus bahkan syaratnya pertama tadi ridho. Iki Mas Erik loh, Mas Erik loh, sih ngomong ridho ini. Duduk Kiai Haji A.A. Kim loh ya. Edrik loh, sih ngomong ridho itu kan ajaib toh. Ridho itu bahasa Melayunya rela, coro Jawa ini lilo. Jadi R jadi L, mulanya gue aja nek ngomong peri aja keliru. Gitu ya. Wong Jawa itu kan puncak kebijaksanaannya kan lilo legowo kan gitu kan. Betul. Jadi ridho itu apa sekarang coba saya sebelum Pak Ilya sama Pak ngene wis. Nek kowe melaku cara mindsetmu mindset wong melaku aja mindset wong ngepit. Jadi melaku ora ono ngerem ora ono gas. Ming ono irama cepet apa omo alon-alon ngono. Ketika Anda bermain pingpong jangan pakai mindset sepak bola. Kok saduki meja pingpong iku lara dhewe kon. Nah, kita ini hidup di dunia ini mindsetnya apa? Menurut Mas Edric ridho, sejak awal sampai kapanpun kita selalu berada di dalam satu perspektif di mana Tuhan yang berkuasa. Karena ridho itu adalah Anda mau menjadi daun, kalau Anda diberikan jadi daun, gitu kan? Terus menjadi daun yang baik. Kalau Anda jadi akar, akar yang baik. Jadi batu, batu yang baik, kan gitu, yang bermanfaat. Gitu. Yang namanya ridho itu adalah Anda tidak membantah takdir Allah. Baik yang sifatnya identitas atau DNA atau apapun, maupun yang bersifat sosial, peristiwa dan sejarah. Jadi misalnya sekarang, gue jani ora setuju kayak tadi menteri apa, kayak tadi presiden, gue jani ora setuju ning, gue kudu ridho. Karena kalau Allah sudah, misalnya ono presiden sing gue ora setuju ya, upamane ya. Allah iso ora menggagalkan dia jadi presiden. Bisa sekali. Wa kana dzalika Allah yasir. Itu semua mudah bagi Allah. Tapi Allah menjatuhkan dia enggak? Allah membiarkan dia jadi presiden, betul toh? Berarti itu bagian dari ketentuan Allah, terserah dalam urusan apa, apakah memang diperintahkan, ditakdirkan, ataukah dibiarkan, ataukah dibombong, terserah Allah. Ya pokoknya itu sudah ketentuan Allah dan kita ridho. Tapi ridho itu tidak sama dengan setuju. Pak Ilyas sih kalah dhuwur karo Pak Sarati tapi ridho. Tidak berarti dia setuju bahwa dia pendek dibanding Pak Sarati. Gitu. Jadi ridho itu tidak sama dengan tidak setuju. Tidak sama dengan setuju, enggak. Saya ridho, apapun keadaan yang menyengsarakan saya di negara ini, saya tetap ridho. Karena urusan ridho itu adalah urusan saya dengan Allah SWT. Sebab kalau Allah mau kan Allah nuruti saya. Allah enggak nuruti saya, Allah nuruti kemauannya sendiri. Nama amruhu idza arada syai'an ayyakullahu kun fayakun. Ya toh? Jadi tolong dipelajari ridho sebagai ilmu ya. Itu tidak sama dengan tidak. Mungkin marah tapi ridho, isyarah. Aku juga seneng aku bujuku ngene bendino karo aku misalnya ngene ya. Tapi ridho, begitu kamu cari ke dalam, saya tetap ridho, apapun saja. Saya tetap ridho. Nah, ridho itu kayak jenenge Muhammad Ridho kayak. Ya. Maka sekarang kita cari sekarang pakai psikologi, ya. Si kalau kakimu sakit, yang sakit kakimu toh, meskipun yang bengok cangkemmu, yang meneteskan air mata meripatmu, tapi kan subjeknya adalah kaki. Oke. Sekarang kalau kamu ingin makan, wah ki ono soto ponen Semarang ngono ya. Soto Bangkong, wah kok Bangkong koncoku mbiyen ning Berlin gitu ya. Enak banget. Itu yang ingin tuh apa? Mulut saya apa rasa kuliner saya, apa hati saya, apa pikiran saya? Kan enggak mungkin pikiran saya. Ya. Nek pikiran kan pakai perhitungan intelektual, akademis, bedanya soto Bangkong dibanding soto Kudus dibanding soto Pak Soleh dan itu kan ini kan enggak pokoknya aku iki ono sebuah bagian dari subjek kemanusiaan saya yang pengen sekali membuat saya pengen sekali makan soto Bangkong misalnya. Nah, Anda setiap kali mengalami apa-apa kudu roh subjeke sapa? Misalnya kalau hati nyun sewu Mas Hadri, kalau hati dalam Islam itu ada qalbun, ada fuadun, ada dzaukun, baik dzauk bebek maupun dzauk goreng. Ya. Nah, itu beda-beda. Nek kowe sebel ngono kae, itu subjek yang letaknya mendalam apa di, keluar. Ya, kan harus ada misalnya gini. Dulu kan Allah mengatakan ketika kamu di perut ibu dikeluarkan dari sulbi, Allah bilang, "Wahai manusia, siapakah Tuhanmu?" Kita ditanya. Terus kita menjawab dalam perut ibu, "Aku bersaksi ya Allah Engkaulah Tuhanku." Bala syahidna, aku bersaksi. Sesungguhnya Engkaulah Tuhanku. Nelak rana wong kalingan toh. Saiki coba takon kowe biyen tau omong-omongan karo Gusti Allah nang jero weteng ibumu. Ora ana sing kelingan to, karena subjeknya adalah rohmu. Nah, ridho itu subjeknya rohmu. Contoh ya. Bukan mung pikiran-pikiran sederhanamu atau permukaan dari perasaanmu. Apa mana Jawa iki ana rasa, siji meneh iki Pak. Rasa, perasaan, feeling, ada taste, ya taste itu selera gitu ya. Itu semua subjeknya beda-beda. Jadi kita itu makanya disuruh tauhid supaya kita mempersatukan semua unsur dan subjek itu supaya nyawiji dari siji wungkul gitu. Makanya tadi ada syarat mencintai, mengimani, ada teras, ada macam-macam ya. Dari Labuan Bajo maupun dari tadi kan syaratnya Pak Kiai ini tadi kan bilang semua syaratnya agama semua loh tadi. Semua ada ayatnya Pak. Sampean nulis itu saya kasih ayatnya di Quran. Semua ada. Misalnya apa tadi? Sabar jelas itu. Terus memikirkan atau mencintai. Terus berpikir jernih atau apa tadi yang ngomong? Itu jelas di Quran afala tafakkarun afala taqilun semua ada ayatnya. Seolah hati yang terbuka. Hati yang terbuka, ayatnya ada. Seolah beliau adalah tamatan pesantren. Gitu? Betul enggak? Jadi Islam itu tidak seperti yang diduga selama ini. Islam itu bukan orang yang pintar baca Quran. Islam itu orang yang bisa memperdalam hatinya dengan pemahaman-pemahaman ilahiyah. Allah sendiri mengatakan bahwa puncak berpikirnya manusia itu tidak dengan pikiran. Karena kalau saya, teori saya, pikiran itu hanya kulit ari dari roh kita. Gampang, pengen pintar, jadi dokter gampang. Saya SMA kelas 2 sudah bikin skripsi untuk meluluskan seorang sarjana. SMA dulu aku mulai dari kemudian ketika aku harap rabi, dia yang menyelenggarakan di desanya, tengah malam jam 12. Mergo dhewe matur nuwun biyen tak gawe skripsi. Dan itu waktu itu saya SMA kelas 2, jadi nek ilmu gampang, rek. Sarjana gampang, S2, S3 gampang. Gampang, sangat mudah. Asal Anda rajin, selesai toh, ya Pak ya. Rajin. Tapi bukan itu yang nomor satu. Kan itu. Nah, makanya saya mencoba menarik garis dari Mas Hadri tadi. Lagi mau tausiah kabeh. Terus sekarang, kenapa kok mindset kita begitu? Kenapa cara berpikir kita kok begitu? Berarti dari pingpong tadi ya. Sekarang kalau pingpong kesadarannya satu meja itu. Kalau badminton, satu lapangan badminton. Dan Anda tidak perlu berpikir main badminton terus biar nyaduk teleser, biar caranya lambung, biar rasa ngunuku yang badminton. Nah, sekarang kalau kita kembangkan, lah kamu hidup itu mindsetnya apa? Menurut Mas Hedrick, selalu menghadirkan Tuhan. Betul enggak? Kan gitu. Nah sekarang kalau kita breakdown dari Tuhan ke kita itu kan ada ruang, ada waktu, ada sejarah, ada partikel, ada atom, ada kuark, ada sel, ada DNA, ada macam-macam. Yang Sabrang menyebutnya ada 8 lapis memori dalam hidup manusia. Kan? Saya juga berguru sama anak saya sendiri gitu ya. Nah Sejak Renaissance, Pak. Pak Saradri. Sejak abad ke 16-17 yang dipuncaki dengan revolusi Perancis itu, gerakan dari Eropa itu sukses untuk menceraikan kita dari kesadaran ketuhanan. Jadi waktu itu peristiwa sebenarnya karena berabad-abad Eropa dikuasai oleh kerajaan-kerajaan, kemudian para pedagang ingin merebutnya. Nah, revolusi industri itu adalah pengalian kekuasaan dari kerajaan, dari raja-raja, dari para ningrat kepada pedagang. Gitu. Nah, pedagang ini mengajari kepada kita bagaimana Tuhan harus disisihkan dari manusia dan manusia harus direbut dari Tuhan. Manusia bukan milik Tuhan, maka lahirlah sekarang hak asasi manusia seolah manusia memiliki hak. Karena ini kan tidak masuk akal manusia punya hak tidak semua. Jadi kita tidak punya hak. Jadi kalau kita memperluas, seperti yang saya tadi bilang, kita memperluas itu berarti kita tahu bahwa kita ini, menurut dia tadi apa ya, kita ridho kepada takdir Tuhan. Tidak berarti pasif. Ya kalau kamu ditakdirkan jadi tebu, berlakulah manis, kan gitu kan. Kalau kamu ditakdirkan jadi tanah, berlakulah subur, kan gitu kan. Kalau kamu ditakdirkan sebagai sungai, sebagai air, berlakulah menyegarkan, dan seterusnya. Nah ini memang harus kita pelajari. Sebenarnya sekolah itu kudune ngono kuwi. Tapi sekolah kan tidak mengajarkan kita seperti itu. Maka yang terjadi kemudian di dalam ilmu modern, Pak Sarati, orang tidak bisa membedakan dan tidak pernah dijelaskan apa bedanya sekularisasi dan sekularisme. Kita dulu pernah mengalami gerakan sekularisasi oleh seorang intelektual kelas 1 Indonesia namanya Dr. Nucholas Majid. Tetapi orang tidak membedakan. Sejak awal itu tidak membedakan. Dan Cak Nur juga tidak menjelaskan, itu yang saya sesali. Kenapa Cak Nur tidak membedakan antara sekularisasi dengan sekularisme? Bahkan dari kasus grammar aja tidak dibedakan. Jadi Cak Nur mengatakan, loh, kalau pohonnya pohon, tidak ada hantunya, kan gitu kan. Ya mergo Cak Nur gak iso ndelok genderuwo, kan gitu kan. Kene sing bendino ndelok iki kan. Wong nama drama saya di Melungsungi itu 60 pemainnya itu semua saya ambilkan nama dari jin. Tidak ada yang nama manusia. Semua saya ambilkan dari dan saya minta izin kepada yang bersangkutan sehingga mereka lancar main dramanya kemarin di Jogja maupun di Padang Bulan dan akan di Jakarta. Aku nyalu izin rumah samu. Jadi enggak ada jin yang gudo marah. Ono siji loro sing di liwati pocongan sak terus ra. Tapi ra masalah wis tak kei mantra kok. Wis tak kei wiritan gitu ya. Jadi teman sekalian, kalau kita sekarang kita hidup tiba-tiba seperti ini, itu kan kita iki pingpong apa badminton apa bal-balan apa. Jadi kan kita sekarang harus mempelajari ini hidup ini. Makanya kalau di Melungsung itu Pak Joko Kanto mengatakan saudara kembar kita itu Nur Muhammad. Kemudian ruang dan waktu, kemudian partikel-partikel yang kelak akan menjadi alam semesta, kemudian diisi oleh tanaman, kemudian binatang, baru manusia. Di tengah-tengah itu nanti ada penciptaan gelombang, frekuensi, energi, dan seterusnya, yang kemudian menjadi jin, menjadi malaikat, dan menjadi setan, dan menjadi iblis. Kan gitu. Itu semua kita coba pahami, supaya takdir Allah itu kita ridho. Loh, kalau kita enggak paham, ya gimana mau ridho? Wong enggak paham kok. Makanya di Ma'aniyah itu, ini universitas terbuka dan komprehensif. Seluruh hal kita pelajari. Ya, dan usah kaget. Semua hal kita, insya Allah nanti kalau kamu menjadi bupati, kamu menjadi kepala bagian di pemerintahan, kamu menjadi gubernur, kamu menjadi menteri, kamu menjadi anak-anakku ya, jemaahnya yang sekarang masih muda-muda, kalau Anda menjadi menteri, Anda menjadi presiden, insya Allah Indonesia akan menemukan eksistensinya sebagaimana janji Allah bahwa Indonesia adalah pusat kemakmuran dunia. Karena sudah dibuktikan oleh ketangguhan rakyatnya dan kemurnian rakyatnya. Nah, kalau di Amerika Mas ada misalnya ya, di Amerika ada gempa seperti Bantul itu kan mungkin bertahun-tahun itu penyembuhannya di Bantul orang minggu Mas. Saya mengumumkan langsung dengan Sri Sultan bahwa setelah 2 minggu gempa Bantul itu yang juga rusaknya parah yang mati sangat banyak tapi tetap recovery dengan sangat cepat dan 2 minggu kemudian saya sama Sultan yang mengumumkan bahwa Jogja Bantul menolak bantuan nasional maupun internasional kita sudah mandiri. Coba. Nek ning Amerika ra iso diundat-undat terus bertahun-tahun. Ning Bantul nek ana bantuan teko Mas Sidik, ada truk, ada pokoknya ada kol apa truk yang bawa bantuan apa sembako apa gitu. Kalau masih di pinggiran Bantul dekat Jogja, penduduknya bilang, sini Pak, belum dapat." Nanti kalau sudah agak ke selatan lagi di Bantul, mereka ngomongnya terbalik. "Yang sana Pak yang belum dapat, kami sudah dapat di sini." Kuwi ampun di wong sing ning Bantul apa sing ning Yejo. Nah yang di Bantul itu saya bikinkan rumah 12. Terus seminggu kemudian mereka datang ke Katibiro. Cak, ini sebenarnya ini saya enggak perlu sekian. Ini saya masih bisa merecover batu bata dan kayu-kayu sehingga saya enggak putus. Ini kalau bisa dibagi saja. Akhirnya 12 rumah menjadi 62 rumah. Kuwi menungso tenan kuwi. Nah, makanya itu menungso sedekah bukan menungso zakat gitu. Ya. Jadi Anda adalah manusia sedekah, jadi Anda berbagi apapun dengan lingkunganmu, dengan rakyatmu, dengan semuanya, apa yang mereka butuhkan Anda kasih. Di Makyai kan contoh ya, aku ora bayar ora, aku ora nagih, aku ora ngundat-undat, aku selalu mensyukuri kalian. Ojo meneh kok SPP. Makanya betul-betul dia berjiwa sedekah, bukan hanya zakat. Nek zakat kan enteni iso gesek ora. Saiki kowe melarat ora apa-apa nek ana wong butuh kowe ewangi. Ora iso ngewangi panganan ya ngewangi goleke panganan. Kan bisa toh? Itu namanya jiwa sedekah. Jadi jangan ngumpulin duit atas nama amal-amal terus kok gawe dhewe. Itu wala tamnun tastakthir. Coba cari, hel. Artinya apa? Itu di juz 30 kok diturut wala tamnun ya mudzafir al-mudzafir atau al-muzammil. Wala tamnun tastakthir, janganlah memberi dengan membayangkan minta lebih banyak. Kan itu yang terjadi. Ngumpulin arloji mobilnya orang sak piturute supaya dia punya modal besar tuku klub bal-balan di Eropa sak piturute ngono kae. Kita kan ndak pernah ngumpulin duit ndasmu ta duit opo. Kita ndak ngumpulin apa-apa. Bahkan saya ke Jombang 30 tahun tiap bulan saya nyetir sendiri ke Semarang sama Mbak Via. Aku tahu aku nyetir sendiri nang Semarang karo Mbak Via untuk gampang itu. Juga saya tidak nagih apa-apa. Nek di traktir mangan bengi-bengi kae, alhamdulillah. Ora ya ora kelius, ora apa-apa. Pokoke urip iku rek nek Gusti Allah ngekeki dinikmati, nek gak ngekeki ya ayo mati ngono lho. Repot. Kok repot sih? Ya toh? Kan nek ngono sama kemungkinannya wong kita ndak punya apa-apa kok kita ndak punya copyright apa-apa atas kehidupan ini gitu loh. Ndak ada copyright, ndak ada hak cipta kita. Semua hak ciptanya Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Oke, karena semua yang diomongkan Mas Edric tadi, apa? Itu muatannya sangat pengajian. Lho ana wong Kristen ngomong ridho barang ngopo iki. Dari kegagalan kita belajar bahwa kesuksesan butuh perjuangan. Bahwa kesuksesan butuh tekad kuat. Menjadi sukses adalah menjadi inspirasi bagi semua. Wismilat Diplomat, arti sebuah kesuksesan.